Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur di halaman pertama, di surat An-Nur ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Pertanyaan, maksud beruntung di sini apakah beruntung di akhirat nanti? Sebab kalau di dunia ini orang-orang yang taat pada Allah dan mengikuti Al-Quran, banyak dari mereka itu mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekelilingnya, yang kebanyakan dari orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Mohon penjelasan, Ustaz. Jadi suatu keuntungan yang sesungguhnya itu di akhirat nanti. Bab semua kesenangan yang di dunia ini, kata Allah, sifatnya la'ibun walah mata'ul gurur. Kesenangan di dunia ini apapun wujudnya itu kesenangan yang menipu. Ya, mataul gurur, kesenangan yang menipu. Laifun walahun. Seperti permainan saja dan senda gurau. Ya. Maka itu kesenangan yang sesungguhnya itu di akhirat. Ya, keberuntungan kalau orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, itu keberuntungan itu tidak hanya di akhirat, di dunia ini pun sudah termasuk orang yang beruntung. Maka Nabi mengatakan, pada al-islamu ghoriban wa sayautu ghoriban kama bada'a watu balil ghoroba. Ketika Islam baru datang, itu tanpa asing. Nanti akan kembali suatu zaman, Islam itu kembali asing lagi. Apabila mengamalkan Islam yang sesungguhnya tanpa asing, tidak umum, nyeleneh gitu. Tapi Nabi mengatakan, fatu balil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah. Ya, orang yang termasuk orang yang asing tadi. Sahabat bertanya, wamal ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang yang beruntung itu, yang termasuk orang yang asing itu siapa? Kok dikatakan oleh Rasulullah orang yang beruntung atau berbahagia? Ya. Padahal kalau mengamalkan Quran dan Sunnah malah banyak dibenci tetangga, kok bahagia? Ya kan? Kadang-kadang dikucilkan, kok bahagia? Kebahagiaannya di mana? Itu orang yang bahagia. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, dia tetap pegang teguh. Tidak meleset dari aturan Allah dan Rasul-Nya, itu orang bahagia. Maka ada kebahagiaan tersendiri, ketenangan dalam hidupnya. Maka bertanya, siapa itu yang dimaksud? Ya Rasulullah, orang yang untung atau bahagia di tengah-tengah masyarakat dari orang yang mengamalkan Islam. Alladzina yuslihuna inda fasadinnas. Yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Dalam mungkin melihat ya, zaman sekarang ini, ya, orang yang berbahagia, mungkin kalau sudah ada ukurannya ukuran dunia, sekarang orang yang korupsi-korupsi itu malah uangnya banyak, di penjara, keluar dari penjara masih apa? Masih kaya. Tapi apa saudara bisa merasakan, ya, dikira orang yang banyak uangnya tadi, kemudian masuk penjara, kadang keluar ya tertawa, itu apa lambang kebahagiaan? Tidak, ya, dia menanggung malu, ya, menempatkan dirinya walaupun uangnya banyak, rumahnya mewah-mewah, tidak bisa tidur di rumahnya sendiri. Terpaksa tidurnya mengungsi di jerat si besi. Ya kira-kira orang bahagia enggak itu? Sekali waktu nanti dipanggil lagi ke pengadilan, dimintai pertanggung jawab. Tidurnya di jerat si besi, padahal rumahnya mewah di rumah. Ya, itu dengan orang yang tidur di rumahnya sendiri, walaupun atapnya itu dari daun tebu, ngerti enggak? Apa jenenge? Hai. Itu dia lebih nyenyak tidur di tempatnya daun tebu tadi dari orang yang kaya punya rumah mewah enggak bisa menempati tadi. Ya, dia enggak pernah neratap hatinya, enggak pernah di ya. Rasa dikejar-kejar itu enggak. Itu baru di dunia. Ya. Maka dia berbahagia. Di tengah-tengah orang kebohongan ada orang jujur, walaupun tampaknya orang jujur disingkir-singkirkan, tapi dia merasa kebahagiaannya. Itu di dunia, di akhirat apalagi. Ya. Orang yang bohong itu akan menuntun dirinya kepada kejahatan, kata Nabi itu. Iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, wajib kamu tuh menyingkiri, menjauhi kebohongan. Karena bohong itu pangkal kejahatan, kejahatan itu yang akan bawa kamu ke neraka. Jadi orang berbuat jahat di dunia ini pun tidak tenang. Tidak tenang di dunia ini. Misalnya merampok, habis uang, dapat uang jutaan, berhasil bobol bank atau berhasil bobol. Dia tidur di suatu tempat, nanti ada polisi lewat, dah dekat-dekat dia. Ya, padahal polisinya enggak ngerti kalau orang tinggal di situ, dikiranya mencari dirinya. Enggak tenang. Orang yang kamu lihat korupsi bermiliar-miliar itu, nyimpennya duit ya bingung, maka dicucikan istilahnya, mencucikan uang tadi biar tidak konangan. Sudah dicucikan ya masih konangan. Nah, itu di dunia aja pemantauan seperti itu. Di akhirat kita enggak bisa menyembunyikan dari pandangan Allah. Maka lebih tenang orang yang jujur. Di tengah-tengah orang kebohongan, dia tetap jujur. Dapat rezeki yang sedikit, tapi barokah. Membawa ketenangan dalam hatinya. Walaupun dapatnya uang banyak, tapi tidak halal, membawa kegelisahan di hatinya. Ya, maka itu bahagia dia di dunia. Di akhirat lebih-lebih. Ya, alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdilal birri wa innal birra yahdilal jannah. Kamu jujur, jujur itu pangkal kebaikan. Kalau kamu berbuat jujur akan menuntun kamu kepada kebaikan. Kebaikan itu yang membawa kamu ke surga. Nah, sudah kesenangan yang selama-lamanya. Surga itu kesenangan yang selama-lamanya, enggak pernah ada kegelisahan, kesedihan, apalagi sakit. Orang di surga enggak pernah sakit. Ya, maka itu kesenangan yang hakiki. Lagi pula kata orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya umat manusia. Ini termasuk orang yang asing. Di riwayat lain Rasulullah mengatakan alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunati. Itu orang yang asing tadi, orang yang menghidup-hidupkan sunahku dikala orang-orang dah mematikan sunah. Sunah Nabi dah dimatikan, dah tidak perlu diamalkan. Jangankan diamalkan, dikenal pun sudah tidak. Nah, orang mengamalkan sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat yang tidak kenal sunnah atau mematikan sunnah tadi, tampak asing. Maka kalau saudara mengamalkan sunnah Rasulullah di tengah masyarakat, dianggap orang asing, dianggap membawa agama baru, dianggap tidak umum. Seolah-olah agama itu ukurannya kalau umumnya orang mengikuti agama, dianggapnya agama yang baik, yang diikuti oleh umumnya orang. Padahal Allah mengatakan wa in tuti aksara man fil ardi yudzilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Kalau kamu cara beragama itu hanya mengikuti kebanyakan orang, kamu yudzilluka an sabilillah, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Umumnya di sini, ini umumnya di sini, begini umum. Jadi melu masyarakat umumnya piye? Kalau beragama kok mengikuti umumnya masyarakat. Nah, gimana kalau mengikuti sunnah nanti tidak ya, dikatakan asing, tidak punya teman. Nah, itu. Nah, kalau kamu umumnya mengikuti masyarakat, padahal umumnya masyarakat sudah keluar dari sunnah Rasulullah, mematikan sunnah, ya, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Itu maksudnya. Jadi di dunia maupun di akhirat, tapi hakikat keberuntungan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Di dunia ini pun, walaupun tampak disingkir-singkirkan, orang yang beriman merasa tenang. Oh ya, saya dibenci masyarakat. Dibencinya itu karena saya mengamalkan agama, mengamalkan sunnah Rasulullah, mengamalkan tuntunan agama yang benar. Ya, tidak merasa sakit hati dia. Tidak merasa sakit hati. Ada nilai tersendiri. Ya, walaupun dikatakan Rasulullah, orang yang memegang sunnah, dikala orang sudah mematikan sunnah itu, dikatakan Rasulullah, rasanya seperti menggenggam bara api. Panas gitu lah. Sana dirasani, sana dirasani, sini dikucilkan, sini di demo, sana. Nah. Rasanya panas, tapi tetap bertahan. Tetap bertahan. Itu kebahagiaan tersendiri. Kalau kita hanya terpengaruh terus hilang, kita ikuti umumnya orang, tersesat dari jalan Allah. Itu yang mengatakan itu Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Coba dibaca ayatnya. Iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Itu firman Allah. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, jadi beragama itu hanya jangan mengikuti umumnya di sini bagaimana. Umumnya mereka itu iyattabi'una ilal dhanna. Hanya berprasangka. Yang mengatakan antara begini, mungkin begini pahalanya besar. Mungkin ini baik, ini mungkin nonton kesulitan. Ini prasangka-prasangka. Padahal dalam agama Islam itu sudah al-halal. Bayinun wal-haramu bayinun. Ya? Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang hak jelas, yang batil jelas. Karena Quran itu sebagai al-furqan. Pembeda, pemisah yang hak dan yang batil. Maka tidak ada agama kok berdasarkan prasangka. Kira-kira itu tidak ada. Kira-kira barangkali mbok menowo. Gitu. Mbok menowo enek ganjarane. Gitu. Buat acara sendiri terus dihitung-hitung pahalanya sendiri. Ganjarannya sekian. Dasarnya apa? Kira-kira. Nah. Ada pahala dari Allah sudah ditentukan. Coba dibaca deh surat. Ya, An-Nisa 123 berapa itu. Pahala dari Allah itu sudah ditentukan, jangan menurut angan-anganmu yang kosong. Ya. Apalagi menurut prasangka. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123 dan 124. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'ay yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nashira wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ya. Ini pahala dari Allah. Suatu amal perbuatan, ibadah yang mendatangkan pahala, itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong. Kosong itu hanya tanpa dalil. Mung angen-angenmu saja. Atau menurut angan-angan ahli kitab. Orang ahli kitab itu suka mengangan-angan membuat sesuatu sampai kepada pemalsuan kitab sucinya. Ya, dia mengangan-angan mau tempat di surga nanti. Malah angan-angannya dia, andai kata saya berbuat salah ini, dihitung salah, andai kata masuk neraka ya hanya sebentar. Itu angan-angan ahli kitab. Karena dia merasa menjadi kekasih-kekasih Allah. Masa Allah memasukkan kekasihnya di neraka selama? Paling sebentar saja. Ya. Nah ini maka juga jangan kamu mengangan-angan melakukan suatu perbuatan, buatan sendiri, terus diangan-angan pahalanya. Pahalanya sekian. Pahalanya sekian. Kita membaca surat apa atau ada sekian puluh ribu nanti pahalanya sekian. Nah, kalau itu agama mesti ada dasarnya. Kalau tidak Quran atau sunnah Rasulullah, jangan anganmu sendiri, angan-angan yang kosong. Ya. Ini pahala mendatangkan amal, mendatangkan pahala ini sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Amal pahala atau ibadah yang mendatangkan pahala itu yang mengikuti Rasulullah. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, kata Rasulullah bahwa raddun, ditolak. Man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, orang yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, tidak aku contohkan, ditolak. Amalnya itu ditolak, jangan ngarep-ngarep pahalanya, ditolak. Tidak sekedar ditolak, malah dikatakan Rasulullah termasuk muhdats, suatu perbuatan ibadah yang baru yang diada-adakan. Kullu muhdatsatin bid'atun, semua ibadah yang baru itu bid'ah. Bid'ah meneh. Ya. Lanyet ngono kok. Isine amal ibadah ini ora bid'ah, sunnah. Kalau mengikuti Nabi berarti sunnah, kalau mengingkari membuat sendiri namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu dalam ibadah. Kalau urusan-urusan duniawiyah tidak bid'ah, Nabi malah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu. Lebih tahu kamu daripada aku tentang urusan dunia. Maka ada kaidah usul, kalau urusan dunia terserah, bebas kamu mengembangkannya. Selama tidak ada larangan boleh. Urusan dunia mengikuti Nabi aja ketinggalan zaman. Ya, zaman Nabi itu perang senjatanya ya pedang, panah, tombak, kendaraannya kuda, unta gitu. Sekarang zaman modern, oke, kendaraan peluru kendali, untanya anu senjatanya, kendaraannya pesawat tempur, kapal selam, apa sajalah yang kamu bisa buat silakan. Tapi urusan ibadah jangan kamu kembang-kembangkan. Al aslu fil ibadati al ittiba. Kalau masalah ibadah itu hanya disuruh ittiba, mengikut siapa? Mengikut Rasulullah, jangan membuat sendiri. Kalau tidak mengikut Rasulullah, fahuwa raddun, ditolak. Nah, maka itu kalau ibadah menurut apa yang dilakukan Rasulullah, nah itu sunnah, begitu sunnah perjalanan hidup Rasulullah. Tapi kalau ibadah membuat sendiri, lah itu bid'ah namanya. Ditolak. Tidak sekedar ditolak, itu yang dikatakan syarul umur. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru, yang diadakan, yang dibuat-buat sendiri. Maka pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu sendiri. Buat cara sendiri, terus pahala aja dihitung-hitung sendiri. Apalagi? Surah Al-Ahzab 1 di Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Tanyaan, ini apa juga dapat diartikan bahwa laki-laki mukmin dan perempuan yang mukmin itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di sisi Allah, Ustaz? Iya, haknya sama. Di sisi Allah mempunyai hak yang sama. Wajibannya yang sama. Hak masuk surga tidak ada istilah swarga nunut neraka katut, itu enggak ada. Swarga nunut neraka katut itu menurut siapa? Itu kata-kata di mana itu didapat? Ya ning Jawa kene. Wong wedoki mung swarga nunut neraka. Nek nunut yang swarga no enak. Entuk nunut, lah nek katut nang neraka. Kalipun istrinya itu perbuatannya bagus, amal solihah, suaminya bejat, akhirnya masuk neraka, istrinya katut, dolim kalau begitu Allah. Maka Allah buat ketetapan. Ya. Siapa saja, orang laki maupun perempuan yang beriman, man amila solihan, min zakarin au unsa, siapa beramal soleh, baik laki-laki itu perempuan, wahuwa mu'minun, dan dia itu orang-orang yang beriman. Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Dia akan diberi kehidupan di surga. Laki-laki, perempuan yang beriman, beramal soleh. Dia disediakan oleh Allah di surga. Ya? Jadi amalan di sisi Allah nanti, laki, perempuan, suami, istri sama. Yang membawa dirinya masuk neraka, ya amal perbuatannya sendiri, bukan karena suaminya. Istri, suami juga begitu. Ya, dia akan membawa dirinya surga atau neraka jadinya sendiri. Semua manusia akan dapat balasan yang sama dengan sempurna. Kullu nafsin dzaiqatul maut wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamati wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya dah? Semua manusia hidup nanti bakal mati. Telah mati diberi balasan yang sempurna. Amal yang telah dilakukan di dunia dibalasi Allah dengan sempurna. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dikurangi. Maka siapa yang amal perbuatannya bisa menjauhkan dirinya dari api neraka. Bisa membawa dirinya masuk surga. Faqad faz. Itu orang yang beruntung. Lah adapun kesenangan dunia tadi yang dimiliki selama hidupnya. Itu mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Walaupun kamu di dunia keceh duit paribasannya ya. Apa-apa punya dimanapun, sudah apa kehendaknya keturutan. Itu kesenangan yang menipu. Tidak ada manfaatnya kalau kamu sudah dipanggil oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, harta kekayaan, al-mal, wal-banun, anak cucu. Lah yang fa' tidak ada gunanya. Anak cucumu tidak bisa menolong kamu. Bisa mengangkat kamu ke surga, menyelamatkan kamu dari api neraka, tidak bisa. Hartanya pun tidak bisa, tebusan kamu menebus dirimu dari harta kekayaan sepenuh bumi. Membebaskan dari api neraka, tidak bisa. Ya. Maka ya, pada hari itu nanti kalau manusia dipanggil oleh Allah, hartanya, anak cucunya, keturunannya tidak membawa manfaat. Yang manfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, tunduk, patuh kepada Allah ketika hidupnya di dunia. Itu yang menyelamatkan. Maka hak masuk surga bagi wanita dengan pria sama. Kewajibannya pun mempunyai kewajiban dari Allah sama. Hanya berbeda wujudnya, tapi kewajiban terhadap Allah sama. Berbeda tugasnya saja. Laki perempuan berbeda tugas. Salah satu yang real yang dikatakan oleh Allah, contohnya seorang wanita itu tidak berkewajiban mencari nafkah, itu tidak wajib. Ya. Tapi kalau wanita mencari nafkah, boleh apa tidak? Boleh, tapi tidak wajib. Kalau laki-laki tidak memberi nafkah istrinya, dosa itu kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu mim amwalihim. Laki-laki itu diberi kelebihan oleh Allah menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Karena memang Allah memberi kelebihan dari laki-laki tadi dari perempuan. Di samping itu memberi kewajiban kepada laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Menurut kemampuannya. Ya, itu satu contoh. Wajibannya. Nah, istri tidak wajib, tapi walaupun tidak wajib, kalau melihat suaminya untuk mencukupi kebutuhan hidup ini tampak rekoso, susah payah, istrinya bisa membantu, menolong, meringankan suami, bagus itu kebaikan bagi istrinya. Dan nilai di sisi Allah nanti. Nah, itu kan? Jadi kewajibannya sama. Puasa sama juga. Bagi perempuan diseru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Puasa laki perempuan sama-sama wajib. Tapi ada kalanya perempuan dilarang berpuasa. Ya. Di waktu datang bulan, di waktu sedang melahirkan, wanita dilarang berpuasa. Kalau laki-laki tidak ada larangan berpuasa. Hanya kebolehan. Kalau kamu sakit boleh tidak puasa. Ya. Perempuan juga sakit boleh tidak puasa. Musafir boleh tidak puasa. Perempuan musafir juga boleh buat tidak berpuasa. Ya. Nah, kalau haid larangan berpuasa. Laki-laki tidak pernah haid. Maka enggak ada larangan puasa. Melahirkan, istrinya melahirkan, istrinya yang dilarang puasa. Laki-lakinya walaupun istrinya melahirkan tidak ada kesempatan atau tidak prioritas boleh tidak berpuasa, tidak. Wajib berpuasa. Nah, puasa-puasa yang ditinggalkan karena itu tadi, fa'iddatum min ayyamin ukhra, ganti pada hari lain. Jadi kewajibannya sama, haknya sama, hanya kadang tugas di beberapa faktor yang berbeda tugasnya. Tapi kewajibannya sama. Apalagi? Surah Al-Hujurat halaman 2 di Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Pertanyaan, bagaimana kalau kita menghadapi perkara-perkara yang subhat sehingga terjadi khilafiyah di antara para ulama, sementara dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun hadis tidak ditemukan, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kalau khilafiyah itu ada dalilnya, itu ada, ya. Tetapi pemahamannya yang berbeda. Kalau dalilnya ada. Pemahaman yang berbeda. Nah, kalau sudah pemahaman yang berbeda, ya saling menghormati. Contoh-contoh ya, contoh khilafiyah contohnya, itu kunut, doa kunut di waktu sholat. Itu khilafiyah. Karena ada dalilnya, Nabi pernah melakukannya. Ketika terbunuhnya 70 orang yang hafidh Al-Quran, dikirim sebagai mubalik, sebagai da'i, ternyata dijebak oleh orang-orang kafir, 70 orang dibunuh semua, mati semua. Dan itu Nabi sangat sakit rasa hatinya. Maka beliau mohon pada Allah. Berdoa kunut setiap sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, sholat, kunut. Tapi setelah ditegur oleh Allah, itu bukan urusanmu. Apa orang itu saya ampuni atau saya apa? Hukum itu bukan urusanmu. Setelah ditegur gitu, Nabi Muhammad berhenti, tidak kunut lagi. Nah, sekarang umat Islam ini berbeda paham. Kalau dulu ada musibah yang menimpa umat Islam dengan terbunuhnya 70 orang hafal Al-Qur'an itu dibunuh oleh orang kafir, itu dianggap satu musibah. Nabi kunut. Maka sekarang kalau ada musibah yang menimpa umat Islam, misalnya Palestina digempur oleh Israel, ya, Afghanistan digempur oleh Amerika, banyak yang meninggal. Kemudian di Myanmar sana, orang Islam dibantai oleh yang beragama lain, penguasa di sana. Ya, itu musibah. Maka umat Islam ada yang menganjurkan untuk kunut saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang disebut kunut apa? Kunut nazilah. Karena adanya musibah, nah terus kita anjurkan untuk kunut. Karena Nabi dulu, ya, kunutnya juga ketika ada musibah tadi. Tapi setelah ada teguran dari Allah, Nabi sudah tidak kunut lagi. Walaupun di dalam peperangan banyak sahabat-sahabat yang meninggal juga, tapi tidak dikunuti oleh Nabi karena sudah ditegur tadi. Lah yang satu setiap ada musibah tetap kunut. Nah, itu namanya khilafiyah. Nabi dulu pernah melakukan kunut, setelah selesai, setelah apa ditegur Allah berhenti. Nah, umat Islam walaupun Nabi itu berhenti, tapi kunutnya Nabi dulu itu ketika ada musibah. Maka sekarang kalau ada musibah, kita kunut. Yang lain sudah tidak. Karena Nabi dulu kunut belum ditegur Allah, setelah ditegur ya berhenti. Masa Nabi malah berhenti, kita malah mulai? Nah itu pemahaman itu namanya khilafiyah. Nah kalau sudah khilafiyah itu saling menghormati. Yang mau kunut silakan kunut. Yang tidak kunut jangan dipaksa untuk kunut. Ya, yang tidak kunut juga jangan mencela orang yang kunut. Karena Nabi pernah melakukan kunut. Waktu terjadi musibah itu namanya khilafiyah. Nah kadang-kala kita itu yang bukan khilafiyah. Nah, sebetulnya tidak pernah ada pada zaman Nabi itu dimasukkan khilafiyah, khilafiyah. Jadi khilafiyah itu ada peristiwa pernah dilakukan zaman Nabi, terus di belakang pemahamannya berbeda, itu namanya khilafiyah. Kalau sudah terjadi begitu saling menghormati. Ya. Ada yang berbeda, khilafiyah itu tidak perlu dibicarakan. Ya. Kalau kita belajar agama, mesti dibicarakan loh itu. Khilafiyah termasuk ada di dalam agama kok. Apa tidak perlu dibicarakan, langsung diamalkan saja. Langsung dibicarakan saja tidak boleh, apalagi diamalkan kan gitu kan. Maka tidak usah berdebat masalah khilafiyah. Yang penting sama mengetahui, kamu menganggap itu suatu perbuatan yang sunnah atau apa itu, pernah dilakukan Nabi, kami sudah tidak menganggap itu yang sunnah karena Nabi dulu belum ditegur oleh Allah. Ya sekarang sudah terjadi begitu, saling menghormati. Sing kunut-kunuto, sing ora kunut ora usah kunut, satu sama lain tidak usah saling olok-mengolok. Ada lagi sekarang malah tidak hanya kunut saja. Waktu ada musibah, ada kunut subuh malah. Setiap umat Islam kunut subuh. Padahal Nabi dulu ketika kunut tidak hanya subuh saja. Cuma duhur, asar, maghrib, subuh. Semua kunut Nabi. Nah, tapi ada yang mengambil kunut subuh saja, silahkan. Sing subuh pakai kunut, silahkan kunut. Yang tidak kunut, ya tidak usah kunut. Nah kalau nanti imamnya kunut, makmumnya gimana? Ya imamnya kunut, biar kunut. Makmumnya tidak usah ikut kunut, tapi jangan mendahului imam. Ada larangannya, mendahului imam. Imamnya lagi kunut, terus kamu tinggal rukuk disik. Tidak boleh itu. Tunggu saja, biar sampai imamnya ngabani rukuk, baru kamu ikut rukuk. Ya. Nah imam kan diturut, lah imam kunut kok kamu tidak kunut. Ya masalah kunut, kami tidak sepaham dengan kunut itu. Maka imam diturut itu kalau menurut anggapan kita benar. Lah kunut itu menurut saya tidak sepaham, mungkin bagi imam benar, bagi makmumnya tidak. Maka biar imamnya melaksanakan kunut, makmumnya tidak usah kunut. Ya. Sebaliknya kalau kebetulan imamnya tidak kunut, makmumnya naik kunut, ketinggalan kamu. Ya dah, imamnya kunut kok. Imamnya tidak kunut kok kami kunut dulu. Imamnya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tuh rukuk kamu Allahumma ihdini fiman urung rampung ketinggalan kamu. Nah bagi kita yang begitu silakan, yang mau kunut silakan kunut, yang tidak kunut enggak usah kunut. Banyak yang khilafiyah-khilafiyah itu. Ada lagi tarwih. Salat tarwih itu ada yang memahami 4 rakaat salam kan itu kan? 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Yang satu memahami ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya bagaimana ya Rasulullah pelaksanaan sholat malam, Nabi mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu dua dua. Maka ada yang melaksanakan sholat malam itu dua dua. Tapi pernah Aisyah mengatakan Nabi sholat malam 4 rakaat. Kemudian istirahat panjang, jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Terus sholat lagi 4 rakaat salam. Jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Lah dari situ memahami bahwa Nabi Muhammad itu sholatnya 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi ketika ditanya oleh sahabat Nabi, pelaksanaan sholat malam itu masna-masna dua-dua. Maka kalau mau dikaitkan dengan yang empat terus istirahat tadi, Nabi pelaksananya dua rekaat salam, dua rekaat salam, setelah mendapat empat rekaat istirahat panjang. Ya yang satu memahami empat-empat salam, lah itu namanya perbedaan. Lah ya, ya sudah, sing empat-empat ya empat, oh, yang dua ya dua. Yang dua tidak usah memaksa yang empat dalam kedua. Lah kalau terjadi begitu itu tidak bisa saling makmum dan imam. Saya meyakini sholat malam itu dua rekaat, imamnya empat rekaat, kamu bisa makmum. Tidak bisa kan? Lah kono papat mosok kene arep medhot. Nah, sekarang kalau yang imamnya dua-dua, yang empat ya tidak bisa ikut. Nah, maka itu kalau sudah begitu, wong itu salah sunat, sholat sunat. Dah yang dua-dua lakukan dua-dua, yang empat-empat sholat empat-empat. Nah di masjid itu selalu empat lah, saya dua kan tidak bisa ikut. Sholat sunnah sebaik-baik sholat sunnah itu malah baik dikerjakan di rumah. Lah aku naik neng omah dikira ora tarwih. Siapa yang mengira tidak tarwih? Ya aku tonggo-tonggo dikira kita enggak tarwih. Inna sholati lillahi rabbil alamin. Perkara kamu dianggap tetanggamu tidak sholat enggak peduli. Yang penting sholat saya tarwih di rumah. Ya, Allah tahu. Malah kamu niatnya masjid. Sholat tarwih di masjid biar diketahui kalau saya itu juga orang sholat tarwih oleh manusia malah tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Berarti sholatmu karena manusia bukan karena Allah. Gitu? Nah, maka itu sholat tarwih di rumah juga baik, sholat tarwih di masjid juga baik. Yang suka ke masjid silakan ke masjid, yang di rumah silakan di rumah. Punya agama Islam itu nggak ada pertentangan, nggak ada, nggak ada. Semua pertentangan. Farudduhu ila Allah wa Rasul, kembali pada Allah dan Rasul. Kalau kembali pada Allah dan Rasul, sudah selesai. Kadang-kadang orang yang sholatnya empat-empat, dianggap nek orang kaya aku, tidak seperti saya, tidak sah itu. Yang dua-dua juga aku itu, yang benar itu yang dua, yang empat itu tidak sah itu. Lah yang ngesahkan itu kamu apa Allah? Nah, sholat itu mengalami sah, tidak sah kan yang mengesahkan dan tidaknya Allah. Kita berusaha sholat, berdasarkan ilmu yang saya ketahui atau ibadah-ibadah lain yang berdasarkan ilmu saya ketahui berdasarkan tuntunan Nabi, begini sudah manusia menganggap sah atau tidak tidak usah diperhatikan. Allah nanti yang akan menilai sah tidaknya ibadah kita. Paham gak? Jadi Islam itu enak, gak ada alat untuk perselisihan sama muslim itu gak ada. Ya, kadang-kadang terjadi perselisihan itu hawa nafsunya, yuk salatnya karena aku beda. Ya, nah, di atas seolah-olah manusia harus seperti saya semua, ya, nggak bisa begitu. Apalagi pada surah halaman 3 di surat An-Nur ayat 52. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52. Pertanyaan, pengertian saya bahwa kemenangan di sini berarti kita menang melawan hawa nafsu, dan mereka yang masuk neraka adalah yang kalah. Saya terkadang membayangkan seandainya saya nanti masuk surga, berarti saya adalah pihak yang menang. Dan yang kalah nanti akan saya ejek atau akan saya ece. Kan aku wis ngomongi, manut karo Al-Quran, raglem kowe, saiki rasakno. Pertanyaan, apakah pengertian saya tadi salah dan perasaan atau bayangan saya tadi termasuk ujub? Mohon saran dari Ustaz agar saya terbebas dari penyakit ujub, Ustaz. Ya, tidak perlu begitu. Soalnya aku harus mlebu swarga, harus tak ece kowe. Wong kowe mlebu swargane ya urung genah kok wis arep ngece. Kamu masuk surganya itu urung genah lah kok wis arep ngece sing. Nah itu salah, enggak perlu begitu itu, ya toh? Saya akan berusaha menempuh jalan yang menuju ke surga, mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Mungkin menurut kita ini sudah mentaati Allah dan Rasulullah, tapi jangan-jangan Allah menganggap kita belum taat. Ya toh? Ada tiga golongan. Ingat itu? Menurut pandangan semua orang itu ahli surga. Tapi ternyata ahli neraka. Ya, satu orang dermawan suka berderma. Mengeluarkan hartanya membantu fakir miskin. Membantu orang kesulitan. Memberikan infak sedekahnya. Ya. Yang satu orang alim. Menyebarkan ilmunya. Tanpa pamrih upah dari manusia. Ya, ya tidak ingin diangkat jadi anggota dewan. Entah lagi kan angkatan anggota dewan. Biasanya saudara ratau dakwah bareng nyalek terus dakwah. Tujuanmu apa coba? Disik kamu tidak pernah. Sekarang kamu kemana-mana dakwah. Mergo kamu ingin menjadi anggota dewan. Nah aku nek wis kepilih utawa tidak kepilih. Ya yes, mandek ya dakwah nek. Nek kepilih wah tujuannya sudah tercapai. Nek ora kepilih. Ya. Harus tak rewangi rekoso-rekoso ya ora kepilih. Ya wis mutung lah. Nah ya. Jadi orang menyebarkan ilmu. Mana saja tanpa pamrih upah manusia. Ya tak? Semua orang mengatakan baik. Mula nek mati, you know, sing memberi sambutan kita merasa kehilangan ulama besar. Yang selalu dakwah. Kita kehilangan dermawan besar yang selalu menderma hatinya. Yang satu lagi orang mati perang melawan orang kafir membela agama Allah. Orang mengatakan mati syahid. Nah, sampai di hadapan Allah ternyata tiga-tiganya itu masuk neraka semua. Karena apa? Bukan karena Allah niatnya. Allah sudah menuntuni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini enggak dermawan tadi, dia tidak marah ridha Allah. Tapi biar dikenal kalau saya itu orang dermawan. Maka ketika mati sudah beri sambutan, kita kehilangan seorang dermawan. Itu masyarakatnya kehilangan. Yang satu lagi, dia dakwah kemana-mana biar ke ilmunya, biar dianggap seorang ulama besar. Seorang ustaz terkenal. Ya, gitu tak? Tuh, niatnya supaya mendapat itu. Yang satu lagi, mati. Di jalan Allah. Perang melawan orang kafir, bela agama. Tapi bukan mengharap ridhonya Allah. Ya dikenal dia seorang pemberani. Seorang jagoan. Enek-enek. Enek aku, wes, aja khawatir. Gitu, ha? Nah, itu. Jadi niatnya semua bukan karena Allah, maka panggilkan malaikat seret orang ini ke neraka. Itu kan? Haji mabrur. Orang yang haji mabrur, laisal jaza ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Jangan dikira kalau kamu sudah haji seolah-olah sudah mendapat surga. Ya, langkwe mulai toko haji, ora diceluk, Pak Haji nesu gitu kok. Ya, nesu. Yang putih juga begitu, tidak disebut bu hajah itu marah atau enggak bawa wangsulan. Meneng. Apa kamu? Terus sekarang kenapa? Loh, apa kamu enggak waktu saya berangkat haji enggak saya undang toh kamu? Ya saya ya diundang. Saya itu sekarang sudah hajah. Saya sekarang sudah haji. Mengapa kamu manggil nama saya cuma kok tidak bu haji, bu hajah? Nah, kalau kamu haji kepengen sebutan itu jangan harapkan mabrur. Ya kamu dapatnya sebutan itu saja. Hajimu gak ada nilainya. Rahidah swargo. Ada gak orang yang ibadah haji? Mulai terus jenenge ditambahi haji-haji. Nek orang disebut nesu. Rumah sama pokoknya dewe tau saya ngaji. Abu Bakar kira-kira haji belum. Khalifah Abu Bakar itu udah haji belum. Khalifah Umar udah haji belum. Nabi Muhammad sudah haji belum? Kok tidak Muhammad, haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Maka kalau niatmu hanya itu, wah ora kita mlebu surga. Nah, itulah maka kamu jangan mengira setiap akad pagi sudah datang di MTA ini sudah ngaji. Brosurnya belum kan tak bendel. Sekian, apa jagira kowe mlebu surga? Ya, yang dilihat oleh Allah bukan sekedar amaliah dohirmu. Tapi yang dilihat hatinya dan amalnya. Walakinna Allah yang turu ila qulubikum wa a'malikum. Hatinya dilihat. Amal perbuatannya baik. Tapi yang mendorong kamu berbuat baik tadi dorongan dari hati yang apa? Ingin riya atau karena iman? Kalau riya ingin diketahui orang, lah itu tidak ada nilainya. Nah, cita-cita ya, mudah-mudahan kami besok di surga berkumpul dengan orang-orang yang telah diberi nikmat di surga, yaitu para nabi, para syuhada, para shodiqin, para solihin. Nah gitu. Ora kok tak ecene kowe. Oh, rungkaruan kamu masuk wis areng ece sik gitu lho. Niatmu wis ora apik ya. Barang ece kan ora apik to. Ya mudah-mudahan kalau saudara-saudaramu sekarang ini diajak menempuh jalan belum mau, ya didoakan, didekati. Ayo bareng-bareng yuk menempuh jalan menuju surga. Wis usaha menempuh jalan surga aja belum tentu sampai, apalagi sing menempuh jalan tidak ke sana, ya ta? Nah, yo malah jap long wis sing nempuh yo rong karuan tekan ya aku sisan-sisan wae rasa nempuh. Gitu ta? Nah, maka itu cerita yang baik. Enggak usah kamu akan mendatangkan begitu ya. Apalagi surah halaman 3 di surat Al-Ahzab ayat 71. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Pertanyaan, memohon penjelasan pada kalimat mendapat kemenangan yang besar, Ustaz. Iya kan? Orang yang mentaati Allah dan Rasul itu suatu kemenangan yang besar. Iya kan? Sampai andai kata dia mati, terbunuh di jalan Allah. Dibunuh. Dia membunuh atau dibunuh, dia masuk surga. Menangan besar kan? Kalau dia mati juga jangan dikira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Hakikatnya dia hidup di sisi Allah mendapat rezeki yang lebih baik. Jadi itu kemenangan. Maka orang yang menempuh jalan Allah tidak ada yang rugi, tidak ada yang kalah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang bertakwa itu dalam surat Al-Baqarah kan ayat 5 itu. Mereka itulah orang-orang yang menempuh ala hudami rabbihim. Yaitu petunjuk jalan Tuhan mereka. Lah orang yang berjalan di atas Tuhan mereka, bukan Allah maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itu orang yang dapat kemenangan. Walaupun mungkin orang mengatakan orang itu rugi. Ya, tapi Allah mengatakan beruntung. Dia akan beruntung. Nah, maka dari itu. Orang yang mengikuti petunjuk atau jalan Allah. Itu. Bagaimanapun juga orang mengatakan mencela, mencemooh, mengejek dan sebagainya, dia orang yang beruntung. Dan yang beruntung yang sesungguhnya bukan untung, ya, untung-untungan dikatakan orang beruntung pada akhirnya dia rugi. Ya. Orang kalau mencuri atau korupsi tidak konangan dia jadi kaya, anggapannya dia untung kan? Dia orang bukan orang beruntung, rugi. Orang yang diberi harta kekayaan yang banyak tapi lupa, jangan dikira untung. Itu diabadikan oleh Allah. Contohnya Korun sampai kunci brankas yang untuk menyimpan harta kekayaannya. Kuncinya saja dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat keberatan. Apakah dia orang beruntung? Orang yang tidak mengerti, dia mencita-citakan. Alangkah untungnya Korun. Semoga saya besok diberi kekayaan seperti Korun. Nah, orang yang mempunyai ilmu, celaka kamu. Kebahagiaan di akhirat itu jauh lebih baik daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada Korun tadi. Nah, maka lihat. Ketika ada bencana alam, Korun terpendam seluruh harta kekayaannya dan dirinya. Orang yang mencita-citakan kepingin kaya seperti Korun tadi melihat. Baru sadar ya, aduh ya. Entahlah andai kata saya diberi, ya. Kayak seperti Korun, kehendak saya dikabulkan, nasib saya seperti Korun itu. Terpendam. Jadi wong sugih kalau akhirnya hanya dipendam seharta kekayaannya bersama dirinya, di mana letak keuntungannya. Tapi orang yang mempunyai ilmu tadi, sadar bahwa kesenangan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada Korun tadi, itu bukan kesenangan yang sesungguhnya, kesenangan yang menipu. Tapi dia bangga menjadi sombong karena kesenangan yang menipu tadi, nah akhirnya ditenggelamkan di dalam tanah. Ya, gak bisa berbuat apa-apa, akhirnya rugi kan dia. Nah, Apalagi berdasar dalam 5 di ayat paling atas di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 115. Pertanyaan, saya adalah salah satu panitia pengajian di masjid lingkungan bagian konsumsi yang mengatur atau yang mengaturkan snack kepada tamu-tamu dan hadirin hingga melebar di depan masjid dan juga orang-orang yang berada di pos kampling depan masjid. Namun, saya mendadak terkejut karena yang di pos kampling itu bukannya ikut mendengarkan atau mendatangi pengajian, namun pesta miras. Dalam hati saya ada dua pilihan, saya kasih atau tidak. Akhirnya, saya kasih snack. Pertanyaan, apakah keputusan saya tadi termasuk menentang Allah dan Rasul? Atau dibenarkan karena saya mengira yang di pos tadi juga jamaah atau hadirin yang tidak kebagian tempat duduk? Yang kedua, bagaimanakah sikap saya jika hal tersebut saya jumpai lagi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau kamu menjumpai lagi seperti itu, laporkan polisi. Malah jam malam buat subuh dan kerasan dilaporkan polisi. Pak polisi, di sana ada pesta miras lah gitu. Masa orang datang pengajian dan pesta miras kamu gak bisa membedakan? Nah, saya bisa membedakan. Mestinya kalau kamu mengira gak dapat tempat duduk, dikasih. Mari mas atau pak, kalau ngaji datang ke sana. Datang ke sana, nanti dicarikan tempat. Kan kita diperintah oleh Rasulullah apa untuk berlapang-lapang oleh Allah SWT. Kita berlapang-lapang di dalam majlis, maksudnya sesempit apapun gak ada orang di majlis itu, kasih tempat biar dia dapat tempat duduk di majlis itu. Walaupun tampaknya sudah sesek, disesekkan lagi, nanti kan dapat. Namanya berlapang-lapang di dalam majlis. Bukan berlapang-lapang itu kotos juga gonceng ombo-ombo. Nah, gak begitu maksudnya. Nah kalau dia dapat tempat, disuruh datang ke pengajian, ke dekat sana, carikan tempat duduk. Nah, kalau memang dia maunya ngaji, mau. Tapi kalau dia memang di situ pesta miras, buat kamu suruh, ya enggak mau. Ya, maka besok lagi kalau kamu menemui, oh semalam buat kasih snack, cepat-cepat laporkan polisi. Pak polisi, di sini dekat ada pengajian, ada pesta miras di situ. Nah, nanti sampaikan, nanti biar jadi urusan polisi dia. Ya, apalagi? Brosur halaman 7. Di surat Sad ayat 29 di bagian tengah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat Sad ayat 29. Pada kalimat supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, dalam ayat ini hanya orang-orang yang punya pikiran dan akal yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mempunyai pikiran? Sebab setahu saya setiap orang hidup punya pikiran kecuali orang gila, Ustaz. Jadi yang dimaksud itu orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang penuh berkah tadi. Kitabun anjalnahu ilaika mubarakul liyadabaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ya. Quran diturunkan oleh Allah itu penuh berkah. Nah, tujuannya supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Orang yang mempunyai pikiran dengan mempelajari ayat-ayat Quran tadi dapat pelajaran. Lah orang mempelajari ayat Al-Quran tidak dapat pelajaran, tidak punya pikiran dia. Katakan Allah tidak punya pikiran. Walaupun mempunyai pikiran, tetapi pikirannya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Akibatnya apa? Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall ulaika humul ghafilun. Allah akan memenuhi neraka jahanam nanti dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Diberi hati oleh Allah, tetapi dengan hatinya tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Diberi penglihatan, tapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Ya. Melihat tapi seperti buta. Tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adanul la yasmauna biha, diberi pendengaran tapi enggak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Enggak suka diterangkan ayat-ayat Allah, mental hatinya menolak, pendengarannya menolak, matanya ada tabir kalau melihat kebenaran. Maka pikiran semacam itu, dia punya pikiran diberi kuasa oleh Allah tapi tidak bersyukur. Ya. Maka dari itu orang yang semacam itu pendengaran punya, perlihatan punya, hati punya, pikiran punya, tetapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adzal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Binatang ternak itu punya pendengaran apa enggak? Punya. Maka kalau di pasarnya mau masuk tanaman kebun orang, kamu getak dari jauh, dia sudah tidak mau, tidak jadi. Ya. Ya kan? Punya penglihatan. Ya, dia juga melihat. Punya hati. Tapi penglihatan, pendengaran, hatinya tidak bisa memahami ada dan kuasanya Allah. Nah kalau kita manusia diberi pendengaran, penglihatan, hati, kok tidak bisa memahami Allah, maka itu sama dengan binatang ternak, lebih rendah lagi. Nah, maka orang-orang yang tidak memahami Al-Quran itu dikatakan orang tidak punya pikiran. Diberi pikiran tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tidak bersyukur. Ya, ya akibatnya tidak bersyukur itu masuk jahanam tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal babsara wal fuada. Ya. La'alakum tashkurun. Ketika kamu dilahirkan dari perut ibumu, kamu tidak mengerti apa-apa. Melalui proses waktu akhirnya diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati supaya bersyukur. Kalau telinga ini sudah sejak lahir kita bawa. Mata kita lahir sejak bawa. Tidak lahir bawa, tapi belum melihat, belum mendengar, ya, artinya belum memahami. Maka melalui proses pertambahan umur tadi, matanya diberi penglihatan bisa melihat, telinganya diberi pendengaran bisa mendengar, artinya bisa memahami. Supaya bersyukur, la'allakum tashkurun. Maka dari pendengaran, penglihatan, hati kok tidak digunakan untuk memahami ya, kebesaran dan kebenaran adanya Allah, ayat-ayat Allah, itu namanya tidak bersyukur. Lah yang tidak bersyukur tadi, dilemparkan oleh Allah nanti ke jahanam. Nah itulah, jadi maksud tidak punya pikiran itu artinya tidak menggunakan pikiran yang diberikan oleh Allah sebagaimana mestinya. Apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8 di surat Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yakni Al-Qur'an sedang dia dibacakan kepada mereka Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ankabut ayat 51. Mohon penjelasan pada kalimat, tidakkah cukup Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman? Itu pertanyaan. Ya. Apakah tidak cukup? Itu satu pertanyaan. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Apakah tidak cukup dengan Quran itu untuk menuntun kamu, menyelamatkan kamu dalam kehidupannya? Apa tidak cukup? Kok kamu cari yang lain? Maka di ayat lain dalam surat Al-An'am 153 itu ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ikuti Quran. Maka kalau dikaitkan dengan ayat ini, apa tidak cukup Al-Quran itu untuk menuntun kamu ke jalan yang lurus? Untuk menuntun kamu ke jalan keselamatan, untuk menuntun kamu ke jalan kebahagiaan, apa tidak cukup kok masih cari jalan yang lain? Nah, itulah maksudnya Al-Quran itu cukup untuk menuntun manusia ini mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka kalau sampai kamu mencari jalan yang lain, Allah tanya, apa tidak cukup Quran itu? Ya. Kamu masih cari selamat saja masih, ya? Dengan cara-cara yang lain. Dukun, terus dikasih keris cilik katanya untuk keselamatan. Apa tidak cukup dengan Quran itu? Ya kan? Manusia kan banyak kan? Kalau salat ihdinash shirotal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Allah sudah katakan wa inna hadza shirati mustaqiman fattabi'u. Ini Quran ini jalan yang lurus. Kalau kamu betul minta jalan yang lurus, sudah ditunjukkan jalan yang lurus itu Al-Quran, apa tidak cukup kok kamu malah mencari jalan-jalan selain Al-Quran? Paham gak ini? Nah, maka itu pertanyaan ini, kalau sampai kita mencari jalan selamat, mencari jalan kebahagiaan kok malah ninggalkan Quran atau merasa Qurannya tidak cukup, terus apalagi Quran itu yang memberikan oleh Allah, masih kamu merasa belum cukup, terus kamu cari tambahan. Bukan sekedar cari tambahan, malah Qur'annya ditinggal, ganti yang lain. Nah itu maka, faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang meninggal Qur'an di jalan yang lain, sungguh dia sesat-sesat yang nyata. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Halaman 6, di uraian pada Qur'an surat Al-A'raf ayat 3. Pada Quran Surah Al-A'raf ayat 3, Allah memerintahkan kepada umat manusia supaya mengikuti apa-apa yang telah diturunkan Allah, yakni Al-Quran, dan jangan mengikuti pimpinan selain Allah. Tetapi amat sedikit di antara manusia yang mengerti dan mau mengambil pelajaran. Pertanyaan, apakah kita yang mau mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi dan mengamalkannya ini termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah? Sedang di kehidupan sekeliling kita, banyak yang tidak mengkaji Al-Quran. Apakah itu termasuk orang-orang yang tidak terpilih oleh Allah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, kita terpilih oleh Allah. Beri kenikmatan oleh Allah. Maka kita syukuri, dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Hati kita digerakkan untuk mempelajari Al-Quran. Yang Al-Quran itu membawa manusia ke jalan yang lurus. Disyukuri, dijaga, jangan sampai hilang kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini. Kita dipilih oleh Allah, diberi suatu kenikmatan. Ya, nikmat iman dan nikmat Islam. Allah katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Sungguh suatu kenikmatan yang besar kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka. Yang mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah. Al-Quran ini. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan bahwa Al-Quran, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka sungguh mendapat kenikmatan yang besar orang-orang yang mengimani Muhammad sebagai utusan Allah, mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu kenikmatan. Nah, kita sudah diberi oleh Allah kenikmatan mengimani Nabi Muhammad. Mengaku sebagai orang Islam tidak hanya mandek pengakuan, tapi hati kita digerakkan untuk mempelajari Al-Quran. Itu suatu kenikmatan. Maka disyukuri. Kalau disyukuri dalam arti nikmat yang diberikan oleh Allah, iman dan Islam dan mau mengkaji Al-Quran dan sunnahnya ini, jangan sampai hilang, dijaga. Kalau kita menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah, kita dipilih menjadi orang yang beriman, disyukuri, lazidannakum. Allah akan memberi tambah kenikmatan. Tapi kalau diberi nikmat tadi kufur, tidak mau mensyukurinya, ya, inna azabi lasyadid. Kalau diberi nikmat jadi orang Islam, dari orang iman, hati kita digerakkan pelajari Al-Quran, kok tidak dijaga, hilang nanti azab yang datang. Maka termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Ya, supaya kita tetap bersyukur bisa istiqomah di jalan Allah. Apalagi? Tidak semua ayat dalam Al-Quran bisa difahami oleh orang-orang yang mempunyai pikiran. Apa syarat-syarat agar kita mudah mendapat pelajaran dari Al-Quran, sedang setiap hari kita membaca Al-Quran? Dan sebagai kepala keluarga, kita menginginkan anak-anak kita bisa mendapat pelajaran dari Al-Quran. Sebaiknya mulai dari mana diajarkannya, Ustaz? Jadi orang kok tidak setiap orang-orang mempunyai pikiran bisa mempelajari atau memahami Al-Quran. Justru tiap orang yang punya pikiran bisa memahami Al-Quran. Orang yang tidak memahami Al-Quran dikatakan bahwa tidak mempunyai pikiran. Quran itu bukan suatu hal yang sulit. Baya walaqad yassarnal Quran mim mudakir. Allah itu sudah memudahkan kamu. Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah. Asal kita mau mempelajari, memahami, diberi kemudahan oleh Allah. Nah, kita hanya suka membaca saja, tapi tidak suka memahami. Umumnya orang Islam baca Quran kan, baca khatam selesai, balik baca lagi, khatam selesai. Tapi tidak pernah mau mempelajari, mempelajari apa? Isinya. Maka surat Al-Fatihah saudara kan sudah hafal. Ya, sing tahu sholat wih. Mesti hafal surat Al-Fatihah itu. Bacaannya hafal, tetapi tidak mengerti isinya. Padahal di situ ada kalimat, ihtinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Tapi jalan yang lurus itu seperti apa? Ya, enggak ngerti, tak? Padahal Allah mengatakan wa anna hada sirati mustaqimam fattabi'u. Ini jalanku yang lurus. Tiap hari kamu salat ihdinash shiratal mustaqim, tapi enggak ngerti maksudnya. Ya. Ditunjukkan jalan yang lurus di Quran, lalu diajak baca Quran malah bal nattabi'u ma alfaina alaihi. Katanya minta jalan yang lurus. Ditunjukkan jalan yang lurus malah enggak saya ikuti simbah-simbah saya saja. Loh, berarti kamu tidak minta jalan yang lurus berarti. Ya kan? Yang tidak jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Orang-orang yang telah diberi nikmat itu siapa? Di dalam surat An-Nisa ayat 69 tadi diterangkan di sini. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Jadi kita minta jalan suatu jalan seperti yang pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kalau memang itu betul yang kamu minta, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ini tiap hari yang baca ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi enggak ngerti. Ya. Nek njaluk jalan yang lurus tenan iki Quran, ayo dikaji. Serasa ngaji Quran, enggak kena racun nanti. Nah, jalan yang lurus malah racun itu gimana? Nah, itu karena enggak memahami tadi. Maka setiap orang mempunyai akal pikiran, diberi kemudahan oleh Allah mempelajari Al-Quran. Diberi kemudahan. Memang Quran itu dimudahkan oleh Allah. tidak ada kesulitan. Maka perlu ngaji itu tidak sekedar membaca, tetapi dipahami maksudnya. Apalagi? Dalam brosur sudah diuraikan tentang 1. Sifat-sifat orang yang beriman. 2. Kebahagiaan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. 3. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Namun kesemuanya dalam Al-Quran. Mohon kiranya disertai dalil-dalil dalam hadis, karena kajian ini Quran dan hadis. Matur nuwun, Ustaz. Apanya yang ditanyakan, hadisnya? Kami ulangi, Ustaz. Ya. Namun kesemuanya dalam Al-Quran. Mohon kiranya disertai dalil-dalil dalam hadis. Oh, nanti kelanjutannya. Ya, nah, kita suruh ikuti Quran, tapi selalu mengajak ikuti Quran, ikuti Allah dan Rasulnya. Lah Rasul ini hadis-hadis. Wa may yuti'la wa rasula, siapa mentaati Allah dan Rasulnya? Nah, Rasul ini hadis. Nanti, ini kan belum selesai. Hadis-hadis banyak ya mengikuti. Maka Allah memerintahkan supaya mengikuti Allah dan Rasulnya. Tidak bisa mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasul, enggak bisa. Tidak bisa mengikuti Rasul, tidak mengikuti Allah. Allah dan Rasul enggak bisa dipisahkan. Ya. Selamat datang ini Bapak Brigadir Jenderal Polisi Anton Tabah. Dan dari Polresta Surakarta yang menemaninya. Hari ini kita mendapat tamu kehormatan dari Brigadir Jenderal Polisi dari Mabes Polri untuk bersilaturahim kepada kita, memberikan ya sekedar tausiah-tausiahnya. Insya Allah nanti akan saya terima, dan boleh nanti sesuatu yang perlu ditanyakan seperti biasanya. Ya, pengajian ini dibuka tanya-jawab, tanya kepada beliau nanti. Belum sehari, masih ada pertanyaan dari brosur? Dari brosur sementara cukup, Ustaz. Nah, cukup. Baik, saya rasa kalau dari brosur sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, yang pertanyaan bebas nanti lain waktu. Ini waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Brigadir Jenderal Anton Tabah dari Mabes Polri, dan dia juga pengurus Majelis Ulama Pusat di Jakarta, Indonesia ini, beserta rohani kepada kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Dari saya cukupkan sekian dulu. Waktu sebenarnya nanti sampaikan pada beliau. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan saudara sekalian, baik yang ada di majelis ini maupun yang bisa menyimak dari radio maupun internet yang kami hormati, terutama sekali kepada yang kami hormati Ustadz Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Anton Tabah. Beliau tadi sudah disebutkan oleh Ustadz, saat ini beliau masih aktif di Mabes Polri. Kemudian juga beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, beserta ibu dan rombongan. Juga kami hormati Bapak Muhammad Fakhrudin, beliau Kasat Intel Polresta Surakarta, dan staf yang bisa menyertai beliau pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pagi hari ini mendapatkan satu kehormatan atas kerawan beliau, yang insya Allah beliau nanti akan memberikan tausiah, akan memberikan pencerahan kepada kita sekalian, mengingat kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berlambangkan Pancasila berundang-undang dasarkan 45, maka bagaimana agar kita ini menjadi warga negara yang baik, bisa ikut partisipasi secara maksimal, terutama di bidang kita masing-masing, yang lebih utama bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak budi pekerti kita, mulai dari diri kita sendiri, istri kita, anak kita, saudara kita, kerabat dan kerabat kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Kemudian juga secara ekonomi kita bisa bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing secara jujur. Maka untuk itu, ini nanti kepada Ustadz Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Anton Tabah, beliau akan menyampaikan bagaimana kita yang terbaik sebagai warga negara. Untuk itu, kelanjutan dari kurikulum vitae kami serahkan pada Ustadz Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Anton Tabah untuk menyampaikan lebih jauh lagi. Untuk itu, sesi atau pertemuan pada kali ini beliau nanti kami aturi untuk menyampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab atau interaktif. Mengingat yang hadir ini, mohon maaf Ustadz, ini dari baik yang ada di Sumatera, kemudian dari luar Jawa yang lain, mungkin juga Kalimantan, dari Bali, dari Surabaya, bahkan ada yang pertama kali, juga ada yang dari Ternate, yang tadi kami dengar, itu dari beliau mendengarkan di internet baru 1 bulan, saat ini memerlukan datang dari Ternate, karena beliau tugasnya di Ternate sebagai Angkatan Laut, kemudian memerlukan cuti untuk datang di sini. Mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik pula bagi kami yang ada di daerah yang jauh dari Jakarta, tepatnya di Solo. Demikian waktu sepenuhnya kami persilakan pada Ustadz Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Anton Tabah untuk memberikan tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja qayyimal yundhiru ba'san syadida miladun huwa yubashirul mu'minin wa yundhiru alladzina qalu takhadzallahu walada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Kiai Haji Ahmad Sukino dan pengurus Majelis Tafsir Al-Qur'an, para jamaah seiman, jamaah para hadirin dan pendengar radio di seluruh Nusantara. Mari bersyukur kepada Allah karena hidup yang singkat ini kita diberi hidayah oleh Allah, diberi kesehatan, bisa silaturahim dan bisa mendengarkan pengajian yang mulia ini. Dan saya bersyukur bisa silaturahim memenuhi undangan Bapak Kiai pengurus MTA. Saya hadir di sini resmi di perintah Kapolri. Jenderal Anton hadiri dari undangan Pak Kiai MTA. Jadi saya enggak mengada-ada. Menghadiri dan diperintah pimpinan. Untuk silaturahim di forum yang mulia ini. Nikmat yang tertinggi memang adalah hidayah dari Allah. Baru kesehatan kedua. Jadi paling tinggi nikmat itu adalah hidayah dari Allah. Yang kedua baru kesehatan, baru kesempatan dan lain-lain. Kan dari itu, hidup yang singkat kita dikaruniai hidayah. Ini harus diuri-uri, dijaga. Tadi ini namanya Majelis Tafsir Al-Quran. sudah diawali dengan terjemahan-terjemahan Al-Quran yang begitu mulia. Saya waktu sekolah di Amerika itu, dosen saya itu guru-guru besar yang non-muslim yang ngajari sosiologi agama. Josarten H.A.R. Gibb mempelajari, mengkaji sosiologi agama. Beliau yang non-muslim itu dengan tegas mengatakan, kitab suci agama-agama yang asli itu tinggal Al-Quran. Beliau meneliti dari redaksionalnya, layout, tata letak, bahasa. Al-Quran ini di seluruh dunia sama. Bahkan halaman surat-suratnya, ayat-ayatnya, bahasanya. Itu. Kalau agama-agama lain, kitab sucinya sudah dengan berbagai bahasa, dengan redaksionalnya yang berbeda-beda, dan juga bahkan tafsirnya yang beda-beda. Nah, Al-Quran ini dia temukan begitu rapi, ya, bahasanya sama, suratnya sama, ayatnya sama, redaksionalnya sama. Nih, yang mengatakan bahkan saudara kita non-muslim sekarang masih hidup, Josarten itu, guru besar sosiologi agama. Nah, kita harusnya bangga membawa Quran itu, yang kitab suci yang asli itu. Jangan malah yang mereka bangga membawa kitab-kitab suci yang seperti itu. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz, Al-Quran ini yakin, tidak ragu-ragu. Siapa yang manja'ala amamahu kodahu ilal jannah, yang menjadikan Quran di depan, maksudnya dijadikan pegangan, panduan, dia menggiring kita ke surga. Kalau menjadikan Quran di nomor dua kan, dia sakohu ilanar, menyeret kita ke neraka. Prakteknya gimana? Secara lahir, saya di mana-mana membawa Al-Quran. Di mobil saya ada Al-Quran. Di ruang kerja saya Al-Quran. Siap saya pergi kemana-mana bawa Al-Quran. Ini praktek secara lahir. Praktek secara batin, ya kita pelajari. Ya. Tadi disitir oleh Pak Kiai. Di surat Qamar itu sampai 4 kali sama ayatnya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri wa hal mim mudzakir, diulang 4 kali. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri wa hal mim mudzakir. Sungguh Allah telah memudahkan Qur'an. Saya bukan dari basic agama. Ya, saya dari malah dari non-muslim. Saya belajar sudah SMA. Betul firman Allah ini. Allah memudahkan Quran ini. Undang-undang dasar kita itu cuma berapa? 17 halaman ya. Siapa yang hafal? Enggak ada ya. Enggak usah. Preambulnya aja, Fatihahnya udah, siapa yang sejak SD udah kita baca pembukaan, ya toh, Siapa yang hafal? Enggak ada. Padahal bahasa kita, bahasa ibu kita, cuma saupil itu enggak apa. Gitu. Tapi kalau Quran ini yang hafal jutaan. Ada yang malas dikit aja, yang harusnya alaihu ditulis alaihi. Sakura itu yang alaihu cuma satu. Ada alaihu. Tapi karena biasanya alaihi ditulis alaihi. Padahal alaihu. Ketahuan. Israel mau malsu. Tidak bisa. Musuh-musuh Islam kita. Yang hafal jutaan. Anak kita yang play group Fatihah langsung hafal. Jadi ini. Tadi guru-guru besar non-muslim bilang begitu, dibuktikan lagi ini. Kenapa mudah sekali dihafal ini? Dahsyat sekali. Bapak-bapak yang hadir di sini pasti sudah hafal Fatihah. Gitu. Itu. Tapi preambul sejak SD udah tiap Senin upacara dibaca. Tidak ada yang hafal. Inilah bukti Allah. Allah tidak pernah ngapusi. Oke, maka dari itu monggo ke Allah. Itu pembukaan. Yang saya ingatkan sebelum ke yang lain, mari kita toto hati kita supaya karena Allah ditata untuk mengkaji ilmu Allah, ditata hati kita untuk supaya semua langkah kita menjadi nilai ibadah. Karena apa? Nabi bersabda, la yadkhulul jannah bil amal. Kalian tidak bisa masuk surga karena amal. Sahabat kaget. Sabda Nabi kok bertentangan dengan Quran katanya. Watilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu. Bukankah surga itu diwariskan karena amal Nabi? Kenapa Nabi bilang begitu? Umar yang begitu dahsyat galaknya. Wala anta ya Rasulullah. Juga kau ya Rasul. Tidak bisa masuk surga dengan amal. Qala wala ana. Nabi, juga saya. Saya tidak bisa masuk surga dengan amal. Illa amalun yataghomadani birohmah. Kecuali amal yang dibungkus dengan rahmat. Yaitu karena Allah. Jadi nek mboten karena Allah, nyun sewu sing saking Ternate ado-ado mangke ndak buak biuk. Maka monggo sebelum melangkah lagi kita toto masing-masing. Seperti saya, kalau enggak karena Allah berat sekali. Wong saya baru pulang dari Jember, baru pulang dari Banten, baru pulang dari Purwakarta. Fisik sudah mau 60 tahun. Beda nek tasih mudarin. Nabi mau namung 63. Itu. Jadi kita toto hati kita karena Allah. Supaya semua menjadi nilai ibadah. Itu Bapak. Nek ngaji niku, nggih. Kalau ngaji itu akan tahu mana yang hukum Allah dan Rasulnya dan mana yang bukan. Seperti yang saya pembukaan tadi. Fungsi Quran apa? Hudalinas, ya, untuk petunjuk, untuk furqan pembeda, untuk basoir, untuk apa? Pencerahan. Nah, tapi ada fungsi lagi yang saya baca yang tidak pernah disentuh oleh MUI. ya, oleh kita juga, apalagi wa yungdhiru ladzina qalu takhadzallahu walada. Fungsi Quran adalah untuk memberi kabar duka adanya neraka bagi orang-orang yang berkata bahwa Allah itu berputra. Ini bukan sara. Ini ayat surat Kahfi ayat 4. Jadi untuk memberi kabar duka kepada orang-orang yang berkata bahwa Allah punya putra. Ini fungsi Quran salah satu yang enggak pernah disentuh. Maka alhamdulillah saya 3 minggu yang lalu kok tidak ada hujan, tidak ada angin. Saya dijadikan pengurus MUI pusat. Mudah-mudahan saya ada manfaatnya di sana. Itu Bapak Ibu. Kenapa saya bilang hidup di dunia yang singkat ini yang tertinggi adalah hidayah? Karena tidak semua orang dapat hidayah. Ini, hidayah itu hanya diberikan pada hamba-hambanya yang dipilih, yang dicintai. Kalau masalah dunia semua, inna la yutad dunya ila mayuhibu wa ma la yuhibu. Ini penjelasannya di surat Jum'ah itu. Jadi Quran itu dijelaskan oleh Nabi. Nah, nanti insya Allah Pak Kiai juga akan melengkapi itu. Jadi nek buat tafsir Quran juga dijelaskan penjelasannya Nabi. Wa akhorina minhum lama yalhaqu bihim. Banyak orang yang tidak pernah ketemu Nabi, tapi mereka beriman. Di surat Jum'ah itu yaitu penjelasan. Kalau masalah dunia semua dikasih, ya semua diberi. Makanya orang yang mengerti arti hidup ini akan bersyukur. Hidup sekali bisa ketemu hidayah. Kalau enggak ngerti hidup ya, ngerti arti kehidupan ini ya, sulit. Hidup yang singkat. Makanya akeh numpak Mercy mrebes mili, ming mikul dawet malah uro-uro. Ya. Simbol kesuksesan dunia itu kan do menumpak Mercy. Ya, kelihatannya sukses karena mobil Mercy itu mahal. Ya. Tapi banyak orang numpak Mercy nangis ngeriyeng. Enggak bahagia. Bahagia bukan di hati, bukan di materi, bukan di fisik. Bukan di toto lahir. Tapi bahagia itu di hati. Makanya ming mikul dawet malah uro-uro. Ketoke tidak sukses di dunia. Tapi kok bahagia? Karena tahu arti hidup itu. Nah, sing hebat malih numpak Mercy uro-uro. Jadi kita sukses dunia dan sukses akhirat. Iman takwa kita hebat. Terkenal di sisi Allah. Bukan hanya terkenal di bumi, tapi juga terkenal di langit. Itu yang kita cita-citakan. Terkenal di langit itu gampang. Bilal itu cuma budak. Jongos PRT, pembantu rumah tangga. Ya. Kulitnya hitam, jelek. Tapi terkenal di langit. Sampai Nabi suatu ketika diberi wahyu, suara sandalnya Bilal itu sudah di surga. Nabi tanya, "Hai Bilal, kamu punya amalan apa? Kok kamu dikenal sekali oleh para malaikat?" "Saya enggak punya amalan apa-apa, Nabi. Saya kan orang kecil." "Nah, coba ingat-ingat. Kamu punya amalan apa?" "Sepertinya enggak punya amalan apa-apa, Nabi. Saya hanya punya fisik ini, enggak punya harta." Ketiga kali, "Punya apa?" Ngaji hadis pakai sarah. Sarah itu menerjemahkan asbabul wurud. Bagaimana hadis itu tercipta. Langsung Bilal, karena didesak Nabi, "Gini Nabi, saya itu sepanjang hayat terjaga, sepanjang saya terjaga tidak tidur, saya selalu dalam keadaan berwudu. Saya nek batal wudu lagi Nabi, terus saya sholat 2 rakaat. Siap saya batal, saya sholat 2 rakaat. Nah itulah amalmu yang menakjubkan para malaikat dan Allah. Jadi kamu terkenal di langit. Sederhana sekali, saudaraku. Untuk menjadi dikenal, dicintai Allah. Coba sunah contoh-contoh Bilal itu kita laksanakan. Karena Bilal walaupun budak, Bilal juga sahabat. Yang mau selamat itu siapa Nabi? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Bilal itu walaupun budak, dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu monggo kita jangan sampai menjadi orang yang numpak Mercy Brebes Mili. Tapi yang paling parah, jangan sampai menjadi mengmikul Dawet Brebes Mili. Udah di dunia tidak sukses, di akhirat juga gagal. Itu orang yang paling gagal. Saya mendengar MTA itu sudah beberapa lama oleh Pak Kiai Haji Suranto. Kladen sering cerita. Ya. Dan kepolisian juga mencatat ada trik intrik. Saya sebelum kesini telepon Kapolda. MTA itu gimana? Oh, MTA itu resmi. MTA itu dalam restu negara. Terdaftar di Depdagri, Depbumham, Depak. Jadi tidak masalah. Cuma kadang-kadang ada yang anak-anak muda yang kladuk wani kurang dugo. Nah, dengan dasar itulah saya silaturahim. Apalagi saya sudah di MUI. Ya. Saya sejak dulu, sejak SMA, saya sudah mencintai agama. Waktu kuliah saya ketua lembaga dakwah mahasiswa Indonesia di Semarang. Terus sejateng. Saya ini kalau diajak ke masalah agama, aduh. Tak rewangi nopo pecahing ludiro apa pecahing dodo pecahing dodo wutahing ludiro. Lah kula niki urip paling isor ngantek sakniki jenderal pun kula lakoni dadi PRT ngantos dadi jenderal nggih. nek mangan nang kaki lima sampai kaki lima ini tak tuku e. Walaupun jenderal saya makannya di kaki lima. Sampai ajudan saya, sopir saya itu Brimob. Bapak, kalau daerah kaki lima, gimana? Bagus enggak? Bagus pak. Kalau jenderal kayak bapak enggak ada jenderal DS. Jadi istri saya yang orang mampu yang enggak pernah makan di kaki lima, tak jaga ke kaki lima yo, katanya nikmat. Ada itu istri saya ada. Nah itu Bapak Ibu, jadi gimana supaya kita bisa bahagia itu ya ini. Banyak orang bisa membeli tempat tidur harganya 500 juta. Tempat tidur itu ada yang 1 miliar. Malah teman saya 100 miliar untuk membeli tempat tidur. Malah ra iso turu. You can buy bed, but you cannot buy sleep. Kamu bisa membeli tempat tidur ratusan miliar, tapi tidak pernah bisa membeli tidur. Tidur tidak bisa dibeli. Gitu. Tukang becak sing ngaji teng MTA. Tukang bangunan wis luput. Nong emper tuku nong. Kenapa? Karena ngerti artine urip. Apa sih? Ndadak beli tempat tidur ratusan miliar. Nah itu Bapak Ibu. Jadi memang kebenaran itu tidak gampang. Dunia seperti ini, agama dijadikan nomor sekian. Musuh-musuhnya iman, musuhnya Islam itu banyak sekarang. Bukan hanya apa TBC, taklid bid'ah khurafat, bukan hanya musyrik, syirik, tapi juga globalisasi. Globalisasi sekarang merajalela, liberalisasi, sekularisasi, pluralisasi. Begitu buka internet sudah begitu dahsyat yang bisa membuka. Pengaruh luar biasa. Kebebasan yang mau dijual ke Indonesia sekarang diperjuangkan kawin sejenis itu menjadi undang-undang. Karena di Amerika, Eropa, Australia, kawin sejenis menjadi undang-undang. Jadi perempuan kawin sama perempuan, kula mboten ngerti piye carane. Karena saya belum pernah jadi perempuan. Tapi kalau laki sama laki mau kawin itu arep olahraga apa? Nah ini Bapak Ibu para hadirin, di negara maju sudah dilegalkan. Padahal seluruh semua agama melaknat, mengutuk, melarang keras. Karena itu RUU KUHP kita harusnya menampung itu. Ya, masalah zina di KUHP itu bukan zina. Kalau pelakunya perjaka atau gadis dengan gadis atau janda sama duda. Itu bukan zina. Itu KUHP-nya tinggalane londo. Ya. Makanya mau diganti di RUU KUHP ini. Nah, MTA monggo mendukung MUI. Ini baru mau memperjuangkan. Kalau dunia melegalkan pernikahan sejenis, KUHP Indonesia harus tampil beda. Bisa memasukkan pasal pidana bagi bukan hanya yang zina itu pokoknya yang tanpa nikah, tapi juga pernikahan sejenis. Jadi Indonesia akan menjadi pelopor karena alhamdulillah ditepui berarti setuju. Jadi pelopor penegakan agama. Karena Pancasila itu intinya itu. Kita sudah ngalah. Ya. Waktu Pancasila dibentuk itu umat Islam kita itu 92% sudah menerima Pancasila itu. Orang Jawa juga ngalah ketika dibentuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena orang Jawa itu 86% Indonesia. Basa Jawa. Wis ngalah, wis ya wis basa Indonesia ra apa. Yeah. Inilah kompromi-kompromi dalam dunia. Kalau agama yang bersifat akidah tidak boleh kompromi. Itu, tapi nggih wajadil hum bil ahsan disampaikan dengan indah gitu. Jadi seperti itu harus tampil beda seperti ketika pemimpin-pemimpin sudah hubut dunia. Ya. Sebetulnya kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terletak di kesederhanaannya. Karena sederhana, semua sederhana. Kesuksesannya Jokowi juga gitu. Karena sederhana. Nah, sebetulnya kalau pemimpin kita ngikuti kesederhanaan itu, tidak akan neko-neko termasuk terpengaruh dengan kebebasan barat. Ini sudah terjadi sejak dulu. Sejak kekhalifahan Harun al-Rasyid sudah zaman tabi'in, ya sudah zaman tabi'in, sudah mulai cinta dunia, mulai nepotisme. Supaya tampil beda kayak MTA gimana? Abu Nawas itu ceramah di pasar, nek teng Solo wonten pasar Legi. Nah pas Legi niku Abu Nawas teng pasar. Ngaten lho. Langsung berdiri di lapak paling tinggi. Saudara-saudara, supaya ditangkap presiden niku, ditangkap rojo. Saudara-saudara, saya adalah pencinta fitnah. Saya benci dengan kebenaran. Dan saya lebih kaya dari Tuhan. Waduh. Yes. Memang nek mau terkenal harus tampil beda. MTA kan jadi terkenal. Raja kedengar dilapori Pak Kasat Intel. Kurang ajar itu Abu Nawas. Ngomong apa kae? Tangkep nek ra iso jelaske tak tugel gulune. Langsung panggil. Hanya pengin menghadap raja ini. Kenapa kamu ngomong kamu pencinta fitnah? Kalau enggak bisa jelasan tak tugel gulumu. Iya, Tuan Rojo. Anak saya, istri saya, harta saya, itu fitnah, tapi saya mencintai. Rojone kan Islam, ngerti, inna amwalukum wa auladukum ya, wa azwajukum fitnah. Bondomu, anakmu, bojomu ki fitnah. Nanging kula nyintai Gusti. Rojone geleng-geleng, bener juga ya. Nyindir aku kowe. Oh ya wes, nek kamu benci kebenaran. Apa itu, Mat? Iya, Raja. Bukankah kematian itu benar? Tapi saya benci. Benar juga itu. Nah, ini satu. Tidak akan bisa lepas dari hukuman mati kamu. Kok kamu lebih kaya dari Tuhan? Maksudmu apa? Nggih, Raja. Anak kula 6. Gusti Allah mboten gadah anak. Nah, itu Bapak Ibu, jadi seperti itu. Sekarang sudah terlanda hubut dunia, cinta dunia. Apa kita mau seperti mereka? Dunia ya mengene iki. Dunia cuma nipu. Masya Allah. Coba kita kalau lapar, kalau sudah makan sepiring indah, tidak ada artinya lagi nasi itu. Kenapa? Toh kita akan mati. Ya, itu kalau kita memahami dunia. Punya rumah juga untuk mewah-mewah ngapa? Toh mau mati. Saya mau ganti mebel aja ya. Bu, mebel tak ruang tamu tak ganti ya. Istri saya dengan jelas, mboten sah Pak, niku tasih sae. Itu kalau kita punya istri yang paham agama itu enak. Jadi coba nek ora ngono, nggih. Ganti opo sing kaya lho, kaya tanggone kae lho. Ini pumpung istri saya ada, dia bilang gitu. Saya mau ganti mebel itu enggak. Mboten sah niku tasih sae. Itulah Bapak Ibu, jadi pun nek niku kita sederhana. Sekali-kali makan di Hana Masa itu nikmat. Sekali-kali makan di restoran mewah itu dahsyat. Karena biasa di kaki lima. Bisa menikmati hidup itu. Jadi itu Bapak Ibu. Makanya orang yang kembali ke kebenaran itu jadi orang aneh. Di polisi ada kabak poa. Kepala bagian pengawasan orang aneh. Oh. Orang asing. Asing dan aneh. Itu tugasnya Pak Kasat Intel itu. Ya, bagian kepala bagian pengawasan orang asing. Nek kembali ke Quran dan hadis itu jadi asing dan aneh. Itu memang seperti itu dalilnya. Al-ja'al islamu ghoribun. Fasayaudu ghoriban. Fatubalil ghurub. Islam datang dulu ya aneh. Ya asing. Ketika Islam datang itu. Di Nabi Muhammad bawa syariat pertama. Akan kembali aneh. Akan kembali asing. Dan berbahagialah orang yang ngikutin yang aneh dan asing tadi. Itu kalau kita kembali ke Quran Sunnah itu karena banyak sekali syariat yang harus syariat-syariat yang dibuat-buat. Padahal Islam sudah jadi. Bahkan kalau kita mengkaji di hadis langsung itu ada sarah di Abu Dawud itu, kalakalbi li sahibihi airkun. Apa itu ya? Hal-hal baru, muhdats, bid'ah itu seperti rabies. Seekor anjing rabies masuk ke segerombolan anjing sehat, maka segerombolan anjing sehat tadi akan menjadi rabies semua. Jadi bid'ah itu menular. Menular sekali. Dahsyat sekali tularnya. Wong ketoke apik. Napa agama ketoke apik? Niku. Nah ini Bapak Ibu monggo, maka nek mau selamat monggo dibuka Quran dan hadis. Jangan hanya mengaku-ngaku. Buka aslinya. Qur'annya, hadisnya dibuka. Hanya tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Kiai tadi diterjemahkan Nabi dengan indah. Ini diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi dengan indah. Man fasarol Qur'ana biro'yihi falyata bawa maknadahu minanna. Siapa yang menafsirkan Qur'an dengan pendapatnya sendiri karena pandai bahasa Arab, faliyata bawa maknadahu minanar, maka tempat duduknya sudah disiapkan di neraka. Nah ini juga bukan sarah, bukan neraka-neraka ke orang. Ini hadis. Di seluruh hadis banyak ini sangat soheh. Itu sebetulnya di bawahnya Islam mau pecah 73. 72 ke neraka, 1 ke surga. Yang mengikuti Nabi dan sahabat yang masuk surga. Nah, bawahnya itu menjelaskan bid'ah itu. Ya, seperti anjing rabies masuk di anjing gerombolan yang anjing sehat. Satu rangkaian itu. Itu. Ngaten Bapak Ibu, musuh-musuh Islam tadi pluralisme itu menerjemahkan agama dari nanti dikaji nggih. Surat Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wanasoro wasobiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun wala yahzan. Nah, jadi itu Yahudi, Nasrani, Sobiin. Sobiin itu yang mengikuti aturan-aturan dari dua agama itu. Pokoknya iman, berbuat baik, masuk surga. Itu dijelaskan Nabi itu asbabun nuzulnya apa. Ini kalau nerjemahkan Quran dengan karena pandai bahasa Arab ya. Ini pluralisme langsung diterjemahkan semua agama benar. Semua agama, semua orang masuk surga. Ini dalam wacana sosiologi. Pluralisme itu dalam wacana sosiologi. Bukan teologi. Kalau teologi ya harus jelas. Agama saya benar. Karena didasari ini. Lalu inadina indaulohil Islam di mana? Kalau semua agama benar, semua orang masuk surga. Wa may yabtaghi ghayra al-islamatina falan yuqbal min. dan seterusnya. Nah ini para bapak ibu, jadi menerjemahkan Quran hati-hati. Banyak sekali contoh dalam Baqarah 272. Itu bagaimana? Kita hanya nolong ini pluralisme, yang arti pluralisme ini menghargai kemanusiaan. Awal-awalnya Nabi itu hanya infak sedekah ke umat Islam. Lalu turun wahyu Baqarah 272. Ditegur Allah itu di hadis jelas sekali. Supaya sedekah, infak apa itu ya ke seluruh manusia. Tidak hanya ke golongannya sendiri. Makanya khairunas angfahum linnas. Orang iman yang terbaik yang banyak manfaatnya dengan manusia. Nah ini pluralisme dalam dunia. Dibedakan surat Baqarah 62 dengan surat Baqarah 272. Pluralisme dalam praktek itu di 272. Saling menghormati, saling menolong dalam kebaikan, kemaslahatan. Itu pluralisme dalam sosiologi. Saya kira kita harus tahu benar-benar tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Saya tidak dari basic agama, tapi karena tekun ya iso. Agama gampang banget, gampang sekali, mudah sekali. Saya di Jember, di Jawa Timur, saya ini sekarang sedang keliling di kota-kota di Jatim sampai akhir sebelum 17 Agustus nanti. Ketika semakin banyak anak-anak menuntut orang tua ke pidana. Ya. Ini saya jelaskan di Quran dan hadis. Kenapa ada Baqadoro buka ala tak butuh ila iyahu wa bil walidaini. Setelah Allah kok kedua orang tua. Hak-hak orang tua itu apa? Tidak boleh dilarang. Anak enggak boleh ngelarang orang tua. Kalau mau sesuatu yang jelek, dinasihati dengan indah. Tidak boleh merintah apalagi. Kalau mau merintah ya, minta tolong yang indah. Tidak boleh membangunkan tidur. Apalagi njaluk duit. Sampai datang jauh-jauh bawa oleh-oleh. Ayah ibu kita tidur. Bawa oleh-oleh lho. Bangunkan ndak boleh. Apalagi mau minta sesuatu. Ini. Sampai lihat hadis itu. Yang orang tukang kayu miskin. Tertutup gua ketika ada badai. Dengan batu besar. Dia mengadu ke Allah. Ya Allah, saya cuma tukang kayu. Penghasilan saya sekecil. Tapi saya selalu pulang beli susu. Dan susu itu selalu saya berikan untuk kedua orang tua saya. Sebelum anak-anakku. Suatu sering sekali tiap pulang. Orang tuaku sudah tidur. Anak-anak belum. Jadi anak-anaknya nangis pengen susu itu. Si tukang kayu miskin tadi tetap bertahan. Nak, tidak boleh minum susu ini sebelum kakek nenek minum, nak. Tapi papa tidak berani bangunin kakek nenek. Sabar ya, nak. Sampai anaknya itu tertidur juga. Baru ayah ibunya bangun baru dikasihkan susu itu. Kalau ini memang baik ya Allah. Tolong bukakan batu ini ya Allah. Langsung seketika dibuka. Itu adalah itibar bahwa kita tidak boleh membangunkan tidur orang tua. Bapak Ibu, monggo kita rasa. Kok diem ya? Diem ini ngerasa kayak ini. Ya. Saya sampai nangis loh. Nyampaikan ini saya sampai nangis. Karena saya sejak kecil pisah sama orang tua. Saya di PRT saya. Sejak umur 11 tahun saya udah pisah. Karena jadi pembantu rumah tangga. Supaya bisa sekolah. SMP, SMA. Itulah bedanya orang tua. Lah kok dipidanakan? Hanya gara-gara memotong pohon di kebun yang diwariskan. Ini kasus terjadi di Jember. Terus kejadian lagi di Jombang. Memidanakan ayahnya. Kalau Jember midanakan ibunya. Polisi gak bisa nolak karena memang pengaduan harus diterima. Jaksa gak bisa tidak nuntut karena hukum memang seperti itu. Ini Bapak Ibu. Nah inilah tugas ulama kita. Coba buka di Nasa'i. Ya, halaman hadisnya gak tak beritahu ben, do digerebek. Ya, semua orang tidak boleh mencabut pemberian yang sudah diberikan pada orang lain, kecuali orang tua pada anaknya. Ya, jangankan pemberian, warisan yang sudah diwariskan, karena model warisan Indonesia kan orang tuane isih urip nggo rebutan. Padahal nek warisan itu nek orang tua udah meninggal. Le, kowe tak nei sawah kae lho, sedak kuburan kae. Neng kok minggu main gitu. Minggu narkoba, cabut meneh karo. Ini ndak masalah. Apalagi cuma pemberian. Jadi kecuali orang tua kepada kalau selainnya itu enggak boleh nyabut pemberian. Tapi orang tua pada anak boleh, tidak dosa. Kok gitu kok dipidanakan? Makanya Pancasila ini harus membumi. Ya. Hukum-hukum Allah Rasul ini diakomodir oleh Pancasila dengan berketuhanan yang Maha Esa. Kalau polisinya nanti faham Quran hadis, jaksanya faham Quran hadis, balik ke. Ojo nduk, ojo li, balik. Iki bapak ibumu sing tok pidana. Aku walaupun polisi, aku muslim. Aku iman, aku rawani aku. Nah, gitu. Jadi inilah yang memayungi hukum kita. Itu. Saya cuma seperti Pak Kasat Intel itu. Saya bukan Akabri. Tapi saya juga bisa jenderal. Yang punya pangkat Allah. Pak Kasat Intel ragu-ragu arep dadi Kapolres. Njaluk ke Gusti Allah. Yang punya pangkat derajat Gusti Allah. Itu saya bukan saya Asabri, asuransi Abri. Yo pernah jadi mimpin Polres kota besar lagi. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang punya pangkat derajat ya Allah, tidak usah kedap, ojo blereng, okay. Karo sengeringe. Apalagi tasih dereng ngantuk. Nah, itu. Jadi menafsirkan tadi jelas sudah menafsirkan Quran itu ada dari Rasulullah. Makanya kita bisa ibadah itu ya dari Rasulullah, bukan dari kiai. Ibadah niku harus dari Allah dan Rasul. Solu kamaru aitumuni usoli, maksud usoli fardul. Yang ketiga, nih sudah mendekati akhir. Islam itu enggak penting macam-macam. Pokoknya la ilaha illallah wis cukup. Ini ada hadis dahsyat sekali. Ketika Rasulullah merenung-renung, siapa yang berkata la ilaha illallah dengan tulus yakin masuk surga. Dahsyat hadis itu. Abu Hurairah itu di hadis Muslim juz 1 halaman 133. Nah ini kita nek weruh titik. Sopo sing la ilaha illallah masuk surga. Langsung dengan kemelinti nggawa sepatune Nabi Abu Hurairah itu untuk meyakinkan umat. Nabi pas Nabi meleng langsung nggawa. Woro-woro siapa yang la ilaha illallah masuk surga? La ilaha illallah masuk surga. Ketemu Umar. Umar bin Khattab tahu ya. Kowe ndadak nganggo sepatune Nabi ngopo? Bendo percaya. Apa omong apa? Sapa sing la ilaha illallah masuk surga? Ndak spontan ndak apa dijotos dadan. Baina sadiyai. Antara dua puting susu. Wah, maka jatuh ala listi, jatuh terduduk KO. Abu Hurairah itu sampai KO, TKO wong masih sadar. Langsung lari ke Nabi. Nangis. Sampai di Nabi, kenapa kamu nangis? Saya dijotos Umar Nabi. Jadi marah itu boleh. Asal karena Allah. Jotos. Kenapa? Tidak lama Umar datang. Kenapa? Apa yang mempengaruhi kamu Umar? Sampai kamu jotos Abu Hurairah. Nabi berkata, benar apa Nabi berkata la ilaha illallah masuk surga? Iya. Stop Nabi. Jangan lanjutkan hadis itu. Jangan siarkanlah hadis itu. Saya takut umat ngelukru. Sekarang yang dikhawatirkan Umar terjadi. Tapi Nabi seketika itu, ya setuju. Hadis itu di stop. Disimpan, tidak disiarkan. Tapi sudah terlanjur ditulis. Nah sekarang beredar. Tidak tahu asbabul wurud. Tidak tahu kronologis hadis itu. Dicerna mentah-mentah, wis rasa ngop sholat, rasa poso, rasa zakat. Pokoknya la ilaha illallah. Itu. Masalahnya. Jadi gangguan dari luar globalisasi, pluralisme, sekularisasi, liberalisasi, neokomunis. Ya. Ada yang pengen ngidup-hidupkan komunis lagi. Komunis itu bukan masalah politik, masalah tauhid. Tidak cocok dengan Pancasila. Tidak cocok dengan la ilaha illallah tadi. Jadi serangan dari luar seperti itu, serangan dari dalam seperti ini. Jadi paham-paham melemahkan Quran hadis. meninggalkan Quran hadis itu semakin dahsyat. Qalilan ma yu'minun. Memang mengikuti Quran hadis itu tidak bisa banyak. Harus qalilan. Mengikuti Quran hadis itu ya harus dirintangi. Tengok aja golek dirintangi. Buka hadis Bukhari, blaes lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma jita bihi ila audia. Muhammad yang aku umuri panjang, pendeta Kristen ini. Nabi Muhammad pertama dapat wahyu. Muhammad yang aku umuri panjang, aku iso menyaksikan ketika kamu diusir dari negeri. Nabi Muhammad kaget, nopo kulon ini kan dipuji-puji bangsa Mekah to, paman pendetanya itu paman. Mosok mau ngusir kulo to paman? Iya. Tidak ada seorang pun yang membawa kebenaran yang seperti kau bawa. Ilang dia kecuali dimusuhi. Kan jelas. Ini ampun golek musuh. Bali-bali. La ilaha illallah. Raiso. Raule. Bapaknya dipeksa-peksa. Mbaknya diunek-unek. Sampai ini golek molo. Jadi sing saya. Ku angfusakum wa ahlikum naron niku angfusakum dhisik awake dhewe ditata nek wis kuat baru ke yang lain ngerti titik terus titik dikekek-kekek wong entek ngene to dadi carane sing Harun Rasid lak malih niki mimpi seluruh giginya tanggal kecuali gigi taring satu. Semua nujum dipanggil. Nujum 1-4 jawabannya full legar. Wah, sederek sampean ajeng mati kabeh raja sing tase urip namung jenengan pateni nujum. Nujum yang kelima cerdas, kok dipateni kabeh nujume ya. Langsung. Apa arti impiku? Gusti Allah mau paring panjenengan umur panjang, Rojo. Saking panjange sederek jenengan mboten saged nututi. Padha to? Artine padha. Ning entuk rumah. Nujume wae diadiahi rumah. Diadiahi pangkat. Nah, jenengan nggih menyampaikan kebenaran nggih ngoten niku. Harus pakai strategi. Harus pinter-pinter. Saya dilapori Kapolda itu ya gitu. Mangke pulang ke Bluro, pulang ke Purwokerto, cerita. La ilaha illallah, tahlilan ra oleh. Ya sia. Lah sampean nggih bengep-bengep mangke. Ya toh? Sing dengan wajadilum bil ihsan tadi. Makanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu ma'ruf dengan strategi. Kata Ali, pakai manajemen, pakai kearifan. Al-haqu bila nidom yughlabul bati binidom. Kebenaran tanpa manajemen, tanpa strategi akan dikalahkan kebatilan yang dengan manajemen dan strategi. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian baca Baqarah apa? Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mi rasulin ila bilisani qaumihi liyubayyinala. Ya. Saya tidak mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Supaya mereka tidak kaget, jelas. Ini maksudnya pakai strategi. Bahasa itu bukan bahasa verbal saja, Bapak Ibu. Tapi juga bahasa non-verbal. Bahasa budaya, bahasa tradisi. Ini diperhatikan untuk menyampaikan kebenaran secara bertahap. Karena fayudhilullahu mayasa wa yahdi mayasa wa huwal azizul hakim. Itu di Ibrahim ayat 4. Dari di situ nanti tetap disaring mana yang tersesat, mana yang mendapat hidayah. Itu tentang la ilaha illallah tadi, Nabi sudah setuju, nah hadis tadi disimpan. Terus tidak lama ada kasus Alqamah. Alqamah itu yang terkenal, yang mati mau dibakar. Pernah dengar ya? Mudah-mudahan sampun dikaji. Alqamah itu siapa? Ahli sholat, ahli sedekah, ahli zakat, ahli puasa. Tapi dia mementingkan istrinya sampai kedua orang tuanya tidak diupeni. Padahal orang tuanya membutuhkan. Itu di Zawazir Juz 2 halaman 399. Alqamah mau wafat tapi enggak bisa dituntun la ilaha illallah. Ini yang jaga la ilaha illallah itu nanti dituntun, padahal ini ahli ibadah Alqamah ini. Sampai ke Nabi, Nabi Alqamah mau wafat sudah seminggu. Tidak bisa wafat-wafat, dituntun la ilaha illallah sulit. Panggil kedua orang tuanya. Dipanggil. Ditanya, kenapa Alqamah seperti itu? Dijawab, dia lebih mementingkan istrinya Nabi. Saya sampai kami diterlantarkan. Saya enggak ridho Nabi. Kalau kamu enggak ridho, Alqamah enggak meninggal-meninggal. Gimana? Biarin Nabi. Biar dia rasain dia. Biar sekarat lama dia Nabi. Nah disitulah Nabi berkata, ya Bilal, kumpulkan kayu bakar. Akan saya bakar Alqamah. Lah ibunya langsung serentak, tidak tega. Nabi jangan Nabi. Bagi orang penentang Islam ini Nabi kok kejam. Padahal enggak. Ini hanya trik-trik Nabi nyadarkan orang tua Alqamah supaya memaafkan kesalahan anaknya. Setelah dia anak orang tuanya ridho, Nabi ngutus sahabat datang ke rumah Alqamah. Baru sampai di pintu sudah dengar Alqamah la ilaha illallah wafat. Di situ rentetan hadis itu panjang. Nabi ikut nguburkan, ikut sholatkan, dan di atas kubur Nabi khotbah nasihat pemakaman itu. Mengingatkan ya ma'syarul insan pada manusia malah. Supaya tidak menterlantarkan kedua orang tua. Alhamdulillah di Indonesia ini hal ini cukup tertib, tidak jadi kasus. Di negara-negara non-muslim, orang tua terlantar ini dahsyat sekali. Banyak sekali, meningkat sekali. Karena enggak dituntun oleh kitab suci yang jelas. Sampai di negara-negara non-muslim sekarang keluar undang-undang. Siapa yang 3 bulan tidak menjenguk orang tuanya. Anak-anak yang sudah dewasa. Saya 3 bulan enggak jenguk orang tuanya. Dipidana. Dahsyat sekali di sana sampai kesulitan. Nah itulah Bapak Ibu pentingnya kitab suci yang membimbing. Alhamdulillah saya pikir silaturahim saya siang ini sampai di sini. Karena saya juga harus ke Jakarta karena nanti malam ada acara. Tapi ada waktu mungkin. Baik, untuk tanya jawab monggo. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Anton Tabah. yang telah memberikan tausiah kepada kita pada hari ini. Dan kami beri waktu karena tadi beliau juga sudah menyampaikan untuk acaranya cukup padat. Dan saya memberikan kesempatan untuk yang bertanya langsung dulu. Satu putra, satu putri menyebutkan mic nomor berapa sehingga nanti bisa diganti dengan yang berikutnya. Putra, di lantai berapa disebutkan? Ada, baik, silakan langsung mendekat mic yang terdekat Bapak. Yang baik, putri menyusul nanti setelah 39 lantai 4. Baik, 39 dulu, 39 karena belum siap. 39 silakan lantai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sutresno dari perwakilan MTA Grobogan Pak Jenderal. Ini di lantai 4. Nggih. Kami ingin istilahnya minta pencerahan begitu dari Pak Jenderal dengan kesulitan yang kami hadapi, yaitu sudah sampai saat ini belum punya majelis ya, karena belum ada tanda tangan dari kanan kiri belakang. Lah yang kami harapkan dari panjenengan, karena yang belum tanda tangan itu anggota polisi masih aktif di Polres Grobogan, itu yang mempersulit kami sehingga itu sampai sekarang belum ada terbit IMB, sehingga sampai saat ini pengajian masih di tempat warga walaupun sudah bludak karena tempatnya sudah tidak muat. Untuk itu ya kami berharap, karena beliau itu sebetulnya polisi masih aktif, kami berharap itu MTA itu sudah organisasi legal, sudah dipayungi hukum, seharusnya beliau malah memberi penjelasan pada masyarakat kalau MTA itu sudah resmi, sudah berhak untuk mempunyai tempat pengajian begitu. Nah, untuk itu selanjutnya ya kami minta nasihatnya, karena beliau itu anggota polisi ya panjenengan, mungkin karena juga dari jajaran polisi, kami berharap bisa untuk memberi penjelasan pada kami begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu putri tadi. Nomor 31. 31. Iya. 31 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Romi dari perwakilan cabang USO. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Brigadir Ahmad yang telah mengisi pengajian di MTA. Di sini langsung saja yang saya ingin tanyakan, bagaimanakah peran dari pihak kepolisian, terutama di sini karena Bapak sebagai tamunya, untuk memperlancar perkembangan dakwah Islam dengan isu yang berkembang yang mungkin sudah didengar sendiri oleh beliau Bapak Ahmad sendiri. Baik. Nanti perkembangannya bagaimana dengan pihak terkait sehingga dakwah kita ini bisa berjalan dengan lancar, yang mungkin bisa menyambung dari pertanyaan dari lantai 4 tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua dulu Bapak Polis. Silakan Bapak Anton. Saya pikir itu sangat teknis ya. Ada yang belum jelas, kalau bisa apa yang dari Depdagri, Depak dan Kumham itu disampaikan ke yang bersangkutan, supaya tentang MTA ini difahami oleh mereka bahwa ini organisasi yang legal, karena ini kasus-kasus ya, kasuistis perorangan, bukan lembaga. Kalau lembaga jelas Kapoldanya itu sangat mendukung. Ya, ini kasus perorangan, bukan kasus lembaga Polri. Walaupun tadi seorang anggota polisi itu dia oknum perorangan. Nah, itu organisasi atau yayasan MTA ini dijelaskan pada mereka bahwa ini resmi. Kemudian mungkin syarat-syarat membuat masjid atau apa majelis, nah itu mungkin ada dipenuhi. Jadi itu memang satu untuk meningkatkan pahala perjuangan itu bukan masalah banyak sedikit, tapi al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu diukur dari tingkat kepayahan. Kalau kita semakin mudah ya derajatnya kecil. Semakin tidak mudah itu pahalanya besar. Jadi enggak usah heran, memang ada oknum-oknum seperti itu. Kapolda udah jelas itu baik, Mas. Masa datang saja. Mudah-mudahan oknum brigadir tadi tahu mendengarkan radio ini. Saya bukan brigadir, Mbak. Brigadir itu 20 tingkat di bawah saya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Itu saya pikir karena pertanyaannya sama, ya seperti itu, tidak masalah. Al-ajru biqadri ta'ab. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, berilah hidayah Umar dan Abu Lahab itu. Itu karena oknum-oknum tuh. Tokoh yang berkuasa lagi, Umar dan Abu Lahab waktu itu. Tapi yang diberi hidayah Umar. Abu Lahab mati sampai kafir. Sampai ada ayat tabat yada Abi Lahabi wa Lahabi Lahabi. Saya orang ngerti Lahab terus. Itu diulang-ulang. Itulah pentingnya perjuangan. Ya, untuk nyadarkan orang. Jadi diberitahu kalau ini MTA ini lembaga resmi. Yang MUI aja ngakui kok. Gitu. Malah tokoh-tokoh MUI yang senior udah kesini. Saya kan junior ini baru. Ya, ini. Jadi enggak usah heran. Makanya mangwaos Baqarah 2014. Kok 2004? 214. Kula niki nguji ngantuk apa ora. Dalang kan ra kurang lakon. Baqarah 214 itu am hasibtum antadkhulul jannah. Walama ya'tikum mathalul ladzina amanu min qablikum masadhumul ba'sa wadurra wazulzil hatta yaqula rasulu waladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kowe ngira iso mlebu swarga nek durung ngrasake kaya wong iman biyen-biyen. Masat humul baksa mereka ditimpa bahaya. Badorok kemelaratan, wajir dan difitnah-fitnah. Digonjang-ganjing. Difitnah, dicaci maki, dilempari batu. Gitu. Hatta yaqula rasulu waladzina amanu ma. Sampai Rasul dan pengikutnya berkata, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? dijawab Allah Ala inna nasrallahu qorib. Sabar, sabar. Apa pertolongannya Allah wis dekat. Niku ngendikane Gusti Allah. Jadi kita kalau mau bisa masuk surga harus merasakan seperti orang iman dulu. Surat Baqarah 214. Sudah cukup jelas nggih? Saya pikir satu lagi. Satu season lagi. Baik, satu lagi. Silakan. Nomor 28 lantai 1. 17 ya, 17 dulu. Sudah dari tadi. Silakan. 11. Oh, 11 ya. 11, silakan. Pertama-tama saya terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya, nama saya Nico dari Bekasi. Oh ya, dari Bekasi. Ini beberapa akhir ini kan media dahsyat nih Pak, yang masalah kesesatan lah apa. Justru itu lebih besar daripada peran MUI sendiri Pak. Jadi MUI itu untuk umat untuk dipatuhi atau untuk negara untuk keamanan atau apa gimana jadinya Pak? Gitu kayak misalnya kasus yang subur misalnya, itu kan udah jelas-jelas kalau secara agama itu tidak boleh, MUI terlambat untuk menyikapinya. Terus misalnya ada salah satu ulama yang menikah lebih dari dua, langsung habis karirnya. Padahal secara hukum Islam itu sah. Ada seorang bupati menikah siri, hukum Islam sah. Tetapi karena besarnya media, jadi kesannya itu salah gitu. Jadi seolah-olah hukum Allah yang sudah ditetapkan itu benar, kita ingkari gitu. Jadi apa ini kan di surat Al-Ahzab ayat 36 sudah disampaikan seperti itu. Mohon pencerahan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tadi di sini kami mendengar bahwa MUI akan ikut mendorong perubahan KUHP tentang perzinahan. Jadi di sini kami mewakili Polwan dari seluruh Indonesia kaitannya dengan penggunaan hijab. Karena dikatakan di Al-Quran surat An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 bahwa kita perempuan diwajibkan untuk menggunakan hijab. Kaitannya di sini bagaimana dengan polwan yang tidak diperkenankan untuk menggunakan hijab. Sementara sekarang polwan di Aceh, di Palembang, juga di Riau telah menggunakan hijab. Jadi kami polwan di Polda DIY ataupun juga di provinsi lain menginginkan diberlakukannya hal tersebut kepada kami sehingga kita dapat berdinas menggunakan PDH dengan menggunakan hijab. Jadi kami mohon melalui jenderal, mungkin melalui MUI akan memfasilitasi dalam penggunaan jilbab tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi silakan. Nomor 11. Ya. Kenalkan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sindoko. Saya sangat prihatin menyampaikan pada Pak Ustaz. Saya seorang polisi. Benar. Nangis dulu boleh, tapi pertanyaan nanti ya. Ayo. Tidak Pak. Saya prihatin sekali dengan, mohon maaf, siaran televisi ini yang sangat merusak mental-mental anak-anak. Karena saya sendiri sudah punya anak. Ya saya pesan pada atasan saya ini, jenderal, karena saya juga seorang polisi. Menonton acara ini, mohon disampaikan lewat MUI agar siaran KPI ini untuk menyaring acara-acara yang tidak bermutu yang menyesatkan umat. Yang pertama. Yang kedua, saya mohon pada Bapak Ustadz Jenderal agar menjembatani lewat MUI agar ini televisi yang diprakarsai oleh Majelis Tahfidz Al-Qur'an ini agar segera dapat diusulkan, karena mudah-mudahan ini mencerahkan umat seperti apa yang tadi Bapak Jenderal sampaikan. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan lewat apa yang saya sampaikan ini sebagai atasan saya yang sekarang alhamdulillah kita sama-sama, kita satu agama, satu Islam, satu Tuhan yaitu Allah, untuk mencerdaskan bangsa ini agar pelajaran-pelajaran yang menyesatkan di KPI ini MUI bisa menyampaikan untuk menyaring membuat undang-undang. Kata Bapak tadi mengatakan bahwa akan membuat undang-undang di KUHP yang bisa untuk menyaring pelajaran-pelajaran dan untuk membuat umat ini lebih kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, dimohon Ustaz Brigadir Jenderal bisa menanggapi. Silakan. Yang subur ini MUI sudah buat fatwa. Ya. Enggak usah bolang simbah subur aja. Apa subur? Apa Kang subur nggih monggo. Enggak usah dipanggil Eyang. MUI sudah mengeluarkan bahwa ajaran yang dilakukan subur ini sesat. Sudah bagi MUI sudah selesai. Ya, subur ini sesat. Sudah supaya tobat karena menyangkut pribadi, subur sudah dipanggil dan sudah disuruh tobat. Itu pertama ya, dan memang dan akan dalam RUU KUHP juga masuk tentang kekuatan gaib. Itu juga sudah dimasukkan di Undang-Undang Kerajaan Mataram. Nah, ini tenan deh. Tahun 1836, Sri Sultan Agung itu, Sultan Jogja itu sudah membuat Undang-Undang pidana kekuatan gaib, santet, dan lain-lain. Waktu itu mungkin pembuktiannya sangat gampang. Nah, dia jadi era modern ini kan pembuktian ini harus ilmiah. Makanya di pasal yang RUU KUHP itu, siapa yang mengaku-ngaku dirinya punya kekuatan gaib, nah, terus bisa menyengsarakan orang lain, kalau akibat sakit pidananya ini, akibat meninggal pidananya ini, akibat kerugian apa materi pidananya ini sudah ada. Mudah-mudahan nanti DPR bisa jernih melihat pasal itu. Jadi sudah mulai memasukkan rancangan pasal itu. Dan yang kedua tentang, ternyata banyak polisi juga ya. Jadi aku raming wong loro karo kasat intel. Saya jenderal sendirian sama Pak berdua, sama Jenderal Anton Bahrul Alam yang menggerakkan memperjuangkan polwan berjilbab. Cuma sayang di Jogja enggak ada polwan. Adanya poldok. Jadi Mbak jangan galau ya, perjuangan memang perlu waktu, proses. Kebetulan saya sering diutus ke berbagai semua negara kecuali yang belum. Polwan Amerika yang sekuler, polwan Eropa yang liberal, itu yang muslim berjilbab. Didesain seragamnya dengan begitu indah. Celananya kombrong-kombrong. Kalau nendang juga pinter. Karena polwan kan harus nangkep penjahat juga. Tapi pakai jilbab. Saya tanya Kolonel Tucker, Komandan Profesional Polda Metro London. Itu siapa? Oh, ini juga polisi. Ini polisi, polwan-polwan yang muslim. Di Inggris diputuskan berjilbab. Lah, Indonesia yang terbesar umat Islam di dunia dan akhirat. Wangel iki lho. Pak Kapolda Jatim Jenderal Anton Bahrul Alam sudah mulai menyuruh jilbab polwan-polwan yang di Jawa Timur malah dicopot. Jadi arep keplok rasido. Mudah-mudahan Jenderal Anton Bahrul denger ini. Mudah-mudahan Kapolri juga denger. Betapa merindukannya prajurit polwan di bawah pengin berjilbab. Kenapa? Ya itulah pelaksanaan agama. Itu perintah Allah. Saya juga sebagai staf ahli sudah membuat tulisan. Bahkan saya sering didatangi Kowabri ya. Wanita-wanita ABRI dari Polwan, Kowat, Kowau, apa Kowau? Kowau. Oh, Wara ya, kok Kowaru. Wanita Angkatan Udara dan Kowal, Wanita Angkatan Laut. Karena tahu, saya buku saya yang terakhir kan mewajibkan jilbab pada seluruh pegawai negeri muslimat, ya termasuk TNI Polri. Tapi nek di pintu-pintu tol itu nek siang do berjilbab, nek malam tidak ya. Karena yang malam laki yang tugas. Petugas pintu tol itu nek siang kan cewek, ini berjilbab. Nek malam diganti laki, mosok berjilbab. Jadi ngoten nggih, Mbak Polwan, ndak usah. Perjuangan itu memang bertahap. Insya Allah nanti segera punya pimpinan yang mendukung. Itu. Kalau di Aceh memang sudah ada undang-undang khusus. Itu. Bahkan sana yang melanggar apa ini pacaran apa itu udah dijilid, udah dicambuk. Tapi nyambuk ya sok ming pura-pura, tidak sesuai Quran. Itu menurut saya sudah jelas-jelaskan di negara sekuler, negara liberal, semua wanita ABRI, tentara dan polisi sudah berjilbab. Kenapa kita tidak? Bahkan Swedia yang menentang karena kekuatan Islam juga dahsyat, kan melarang azan, melarang masjid punya menara, gitu, Swedia itu. Alhamdulillah, 2 bulan yang lalu sudah bisa azan di Swedia. Sudah bisa membuat menara masjid di Swedia. Jadi kalau umat Islam bersatu ini, saya pikir kok kuat sekali. Ketika mereka tetap melarang, produknya diboikot. Itu kerugian per hari mencapai 20 triliun Swedia itu. Itu berarti Islam ini sebetulnya nek mau kuat sekali. Ya, sudah 1,7 miliar umat Islam di dunia ini. Ya, mau menyalip agama-agama salib. Gitu. Karena mereka enggak berkembang. Kita juga negara yang paling toleran. Walaupun ada riak-riak. Sana itu nek membuat masjid enggak boleh, ya enggak boleh. Itu Obama membuat masjid di titik nolnya WTC New York. Obama loh yang membuat masjid itu. Rakyatnya enggak boleh ya menengai. Enggak jadi. Tidak ada solusi di tempat lain. Ya. Kalau di Indonesia ngelarang buat gereja, buat pura, buat biara, itu pasti ada solusi. Bapak silakan buat di sana. Jangan di sini. Lalu di sana ngelarang-ngelarang tok gitu. Jadi kita makanya perkembangan tempat ibadah non muslim selama reformasi, gereja tambah 250%, vihara 400%, pura 360%, masjid 15%. Ini kurang apa. Makanya Pak SBY presiden kita dapat award ya, statement itu dengan kajian sangat cermat dari mereka. Kalau riak-riak ya banyak, ada apa letupan-letupan itu ada. Tapi secara keseluruhan toleran di seluruh negara yang mayoritas muslim, seluruh agama terlindungi. Tapi yang muslimnya non ya apa minoritas pasti dikuyo-kuyo. Nah ini yang mendapat perhatian dunia. Berarti Islam lebih toleran dari mereka. Yang belum tadi RUU, okay? RUU ya. RUU tadi masalah zina sudah jelas. Definisinya adalah semua hubungan suami istri tanpa nikah itu zina. Jadi sudah mengikuti kitab suci. Jadi ini RUU kita tak cukup signifikan. Dan hanya yang belum masuk pemidanaan kawin sejenis. Inilah yang akan kita usulkan. Mudah-mudahan kawin sejenis juga dipidana. Karena kawin sejenis itu penyakit. Seperti kleptomani, orang suka mencuri, itu kan penyakit. Mosok terus karena penyakit terus dilegalkan biar mencuri tidak dipidana. Apa begitu? Karena kawin sejenis ini penyakit terus dilegalkan, biarlah kawin sejenis jadi undang-undang, apa gitu. Jadi kebebasan kita itu dikunci oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28J. Kebebasan bangsa Indonesia ini harus dibungkus agama. Oke, itu. Ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafir. Dunia itu penjaranya orang iman. Jadi nek kon bebas lepas tanpa batas tidak bisa. Pasti harus ada batasan-batasan. Tidak boleh kawin sejenis legal di Indonesia. Tidak boleh komunis, paham komunis legal di Indonesia. Karena dia bertentangan dengan agama. Itu. Yang terakhir, Pak polisi yang nangis tadi. Tidak apa-apa, Abu Bakar itu gembeng. Besane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka nangis. Umar keras. Yeah. Terus Zaid bin Arqam suka sedih. Sahabat-sahabat teman macam-macam. Jadi Umar keras, Abu Bakar nangis, yeah. Nah, itu seperti itu. Ye, nanti dulu le. Ya. Nah, begini. TV yang sudah merusak itu sudah kita manage, ya. Sudah kita tegur, nendak kita beri tindakan kekerasan secara hukum. Ya, ini sudah semulai bertahap. Jadi memang itu yang laris biasanya TV-TV. KPI juga sudah MOU dengan MUI, bahkan dengan Polri. Maka mudah-mudahan dengan adanya saya ini menjembatani, mencerahkan kedua instansi, ketiga instansi ini, KPI, Polri, dan MUI ini. Karena banyak ya saudara-saudara ulama kita memang masih harus banyak digelitik. Tiap-tiap kita menyampaikan hadis tercengang-cengang. Bahkan saya pernah usul, Depak itu kalau kesehatan kan ada Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular. Mana yang dokter? Banyak dokter kan ini? Nah, Depak itu mbok ada Dirjen Pemberantasan Taklid Bid'ah Khurafat. Saya pikir kalau MTA mau secara lembaga menyiarkan ke TV, tidak usah nunggu-nunggu. Buat stasiun TV sendiri. Saya pikir gitu, silaturahim saya mewakili dari melaksanakan perintah Kapolri saya untuk memberi pencerahan, jangan sampai kerukunan umat ini tercerabut, terkikis. Kita tetap hormat menghormati dengan saudara kita semua, semuslim, sebangsa. Ya, makanya ada apa? Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, yang juga ukhuwah islamiyah. Nah, itu dipupuk, jangan sampai membuat apa kita tidak indah. Hanya itu, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kalau ada kurang, kekurangan dan kesalahan saya dalam silaturahim ini, mohon dimaafkan. Dan juga para pendengar yang saya cintai. Karena kami manusia biasa, kadang-kadang terseleo lidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakallah kepada Ustadz Brigadir Jenderal Polisi Doktor, mohon maaf kami tadi menyebutnya Dr. Andes, jadi Dr. Haji Anton Tabah beserta Ibu dan rombongan yang bisa memberikan tausiah kepada kami. Sungguh sangat indah tausiah pagi hari ini. Kami berharap mudah-mudahan beliau bisa meluangkan waktu lagi di waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kami yang ada di Solo ini yang pesertanya memang dari berbagai komunitas, dalam arti sangat heterogen, baik dari ekonomi maupun dari pendidikan, kita bisa lebih bisa memanfaatkan lagi apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Untuk sesi terakhir kepada Ustadz, kami bisa berharap bisa menyampaikan sekedar cenderamata kepada Ustadz Brigadir Jenderal Dr. Anton Tabah, walaupun tidak ada nilainya, mudah-mudahan ini bisa dikenang. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebetulnya ada beberapa, namun juga ada yang sudah disampaikan lewat pertanyaan langsung kepada Pak Kasat Intel Polresta Surakarta, juga kami sampaikan banyak terima kasih. Demikian kami kembalikan kepada Ustadz dari kami, terima kasih. Terima kasih ini atas perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Ketemu dengan Jenderal Polisi dan beliau juga pengurus Majelis Ulama Pusat Jakarta. Baru 3 minggu biar diangkat menjadi pengurus Majelis Ulama. Mudah-mudahan dengan kedatangan Jenderal Polisi yang insya Allah pandangannya secara Islami sama dengan kita. Nah, kalau tadi beliau mengharapkan ada dokter di Kementerian Agama yang memberantas penyakit. Penyakit apa tadi? Bidah dan khurafat. Justru ini satu perjuangan. Perjuangan. Memang betul perjuangan itu melalui jalan panjang. Tidak bisa seperti yang kita kendaki cepat. Rasulullah SAW dalam memperjuangkan, menyebarkan Islam juga melalui banyak kendala. Justru yang menjadi penghalang utama menurut Allah di dalam surat An-Nisa ayat 61, orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang mengaku dirinya Islam tapi hatinya kafir. Maka gak suka kalau kembali pada Quran dan Sunnah, gak suka. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu akan melihat orang-orang munafik berusaha sekuat tenaga untuk menghalang-halangi manusia kembali pada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesabaran pada kita semua, bisa istiqomah di jalan Allah. Dan ini adalah suatu perjuangan, tapi yakinlah Allah telah berjanji. Janji Allah tidak pernah meleset. Intan surullah dan surkum. Kalau betul-betul kita itu istiqomah menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Juga Allah juga memperingatkan, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tataitum. Ya, hendaklah kita, kamu selalu menjaga dirimu. Ya. Orang-orang yang zalim tidak bisa memadzarati kamu selama kamu selalu berjalan di atas petunjuk Allah. Andalla idza tataitum. Jadi kalau Allah telah beri tunjuk pada kita, kita menempuh jalan petunjuk Allah itu, orang zalim tidak bisa memadzarati orang-orang yang di atas petunjuk Allah. Saya itu yang perlu saya sampaikan. Ini memang ada sesuatu yang mesti harus baca, tapi waktu insyaallah akan datang kita bacakan. Banyak hal-hal yang mesti disampaikan pada kita semua. Penyerahan jimat, Ustaz. Oh iya, Maya, ada penyerahan jimat, silakan tadi. Penyerahan jimat. Yang pertama dari Bapak Haji Sutarman dari Jember. Ini berupa satu jimat pengasihan agar dicintai wanita. Nah, ini tadi mestinya yang menerima Ustaz Anton tadi, ya, Anton Tabah tadi menyerahkan ada jimat, ya, supaya dicintai wanita. Kemudian yang kedua, jimat tolak santet dan guna-guna. Tolak santet. Nah, ini. Kemudian santet. Yang ketiga, jimat pelancar rezeki agar lancar dan banyak. Jadi yang punya ini rezekinya lancar enggak, ditanya itu. Sudah punya jimat ini berapa lama, rezekinya bagaimana? Ya, terus? Kemudian yang kedua dari Bapak Trianto, Jati Jaten Karanganyar, ini berupa jimat untuk mengundang jin sewaktu-waktu. Ini adalah peninggalan dari orang tua. Mengundang jin? Iya, untuk mengundang jin. Ya, itu batu ya, terus? Batu. Yang ketiga dari Bapak Abdul dari Demak, ini berupa tombak tundung medium. Khasiatnya untuk menundukkan musuh dan binatang buas dan meredam angin dari amukan api dan amukan api. Ya, apa lagi? Kemudian salam untuk Al Ustadz dan Brigjen Anton peserta jihad pagi. Dari Aceh, Lahat, Sumatera Selatan, Binaan Jember, dari Bali, Sepandak, Kalimantan, kemudian Banjarbaru, Lombok, NTB. Kemudian dari Jerman juga. Oh ya. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya juga kepada kelompok kajian dari jarak jauh yang selalu mengikuti kajian ini. Ya. Cukup. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Untuk kajian siang hari ini kita akhiri sekian. Mari kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta